Dari rangkaian daurah idaman, yaitu ilmu dasar keislaman, membahas kitab yaitu usul iman, fi da'il kitab wa sunnah, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Sebelum kita memulai materi, kita bersyukur kepada Allah SWT yang sentiasa memudahkan kita untuk bisa berjumpa dan melanjutkan ya kajian kita ini. Kemudian tak lupa pula ucapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar, para jemaah yang berhadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita paham, kita pelajari ini dapat kita pahami dengan baik dan diberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Lanjutan dari pembahasan kita yaitu berbicara tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Sebelumnya kita sudah bicara tentang apa? Pengertian, kemudian dalil-dalilnya, ya. Setelah itu ada kita bahas adalah yaitu kedudukan, urgensinya, ya. Urgensi dari tauhid uluhiyah ini. Sebetulnya kita sudah sedikit menyinggung sebetulnya. Ketika kita menjelaskan, tujuan menjelaskan kedudukan pentingnya atau urgensinya belajar tauhid uluhiyah ini, memahaminya, sudah kita jelaskan. Betapa dalam tauhid rububiyah kita melihat banyak orang-orang musyrikin pun meyakini. Tetapi mereka tidak melengkapi keyakinan itu dengan tauhid uluhiyah. Keyakinan mereka mengakui Allah sebagai pencipta yang memelihara, mengatur, berrezeki, menghidupkan, mematikan, itu tidak menyelamatkan mereka dari kekekalan dalam neraka sebelum atau selama mereka tidak melengkapi keyakinan itu, hanya Allah saja yang mereka harap, mereka minta, yang mereka takuti, yang mereka tawakal kepadanya, yang mereka sembah dan segala bentuk ibadahnya. Nah, ketika kita tahu tentang pentingnya sesuatu, ya, barat nih kalau kita mengatakan ini penting, ya, ini penting untuk kamu pahami, untuk kamu pelajari, ini menunjukkan bahwa itu suatu hal yang sangat harus menjadi perhatian kita, itu maksudnya. Sehingga kita akan melihat nanti betapa tauhid ini sangat penting dan urgent sekali untuk dipelajari oleh setiap muslim. Oleh setiap muslim dan mengerti hal yang perkara ini. Apalagi inti dakwah Rasul itu semuanya adalah berkisar dan berputar tentang hakikat dari tauhid ini, yaitu tauhid apa, ibadah atau tauhid uluhiyah. Baik. Kalau orang dalam perjalanan umpamanya dia bilang ini penting agar kamu selamat dalam perjalananmu. Ini adalah pokok asas tujuh arah bagi kamu dalam titik kompas kamu dalam perjalanan ini. Maka tauhid uluhiyah dia adalah kompas seorang muslim dalam kehidupannya di dunia ini. Ya, yang mengarahkan hidupnya. Maka oleh sebab itu sangat penting untuk diketahui apa saja sisi-sisi kepentingannya. Sebetulnya sudah kita singgung sedikit. Pertama kita sudah jelaskan pertama. Di antaranya adalah menunjukkan pentingnya memahami pelajaran itu Allah menjadikan tauhid uluhiyah ini dasar Islam dan dasar iman. Itu. Lihat berapa dalil yang diungkapkan di sini, ini membahas sekilas, tapi kita sedikit membahas secara ringkas dulu, kita jelaskan di sini. Pertama apa? Menunjukkan inti pentingnya, yaitu begitu, urgennya tauhid ini, sehingga permasalahan tauhid itu adalah asas Islam, asas iman. Rukun Islam yang pertama apa? Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat tauhid itu sendiri. Dan kalimat tauhid ini apa artinya? Tiada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan bahwa makna kalimat la ilaha illallah bukanlah tiada pencipta selain Allah, tapi maknanya adalah tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seandainya maknanya diartikan tiada pencipta selain Allah, itu pun diyakini oleh orang-orang musyrikin. Tetapi kenapa mereka enggan, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan mereka mengetahui bahwa tiada pencipta selain Allah? Karena mereka paham bahwa maksud dari kalimat la ilaha illallah itu bukanlah tiada pencipta selain Allah. Kalau masalah tiada pencipta selain Allah, orang musyrikin meyakininya. Wala in sa'al tau man khalaqahum la yaqulunna, wala in sa'al tau man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan jawab Allah. Tetapi dan jika engkau bertanya pula kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Jadi kalau seandainya makna tauhid, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, itu tiada Tuhan selain Allah, sungguh tiada pencipta selain Allah, ya, tentu orang musyrikin tidak akan menolak kalimat itu. Tapi kenapa mereka menolak? Karena mereka tahu bahwa makna kalimat ini adalah menghentikan semua kegiatan mereka selama ini meminta-minta kepada Tuhan Allah, memohon kepada Tuhan Allah, bersujud kepada Tuhan Allah, ya, bertawakal kepada Tuhan Allah, akan membuat mereka meninggalkan itu. Maka mereka ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat ini, qul la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, ya masyarakat Quraisy, qul la ilaha illallah, ya, tuflihu. Oh ya masyarakat Arab, kata Rasulullah SAW, ungkapkanlah kalimat ini, kalian akan, ya, beruntung dunia akhirat. Qul la ilaha illallah. Lalu mereka ketika mendengar itu, apa jawab mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan? Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang sembah-sembahan kita yang banyak menjadi satu saja? Jadi maksudnya mereka paham makna tauhid. Nah, disinilah di antara perbedaan, apa namanya itu, kesyirikan di zaman dahulu dan kesyirikan zaman sekarang. Kesyirikan di zaman dahulu itu, orang musyrikin dahulu, dia paham makna tauhid itu. Dan dia menolak kalimat tauhid itu, dia tahu kalau saya ucapkan ini, saya harus tinggalkan semua apa yang saya sembah selain Allah ini. Apa yang saya mohon selain Allah ini, harus saya tinggalkan ini. Maka dia, mereka enggak mau menolak kalimat itu. Enggak mau dia mengungkapkan. Karena dia tahu konsekuensi dan apa tahu tentang makna dari kalimat itu. Jadi maka dia katakan aja, maka mereka katakan aja alal alihata ilan wahid. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan kita yang baik menjadi satu saja? Jadi kalimat tauhid itu maknanya apa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak diibadati dengan benar, yang berhak diibadati Tuhan, yang berhak disembah, yang diibadati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu dasar. Kenapa? Nah, ini akan menunjukkan nanti pembahasan yang ketiga. Yang kedua adalah Allah jadikan juga tauhid itu adalah dasar iman kepada Allah, itu adalah rukun iman. Makanya rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Inti dia beriman kepada Allah itu yang pertama apa? Itu mengesakan Allah dengan segala ibadah kita. Nah, ini bentuk yang ketiganya adalah kenapa harus tauhid didasari menempatkan dasar Islam, pondasi Islam? Kenapa tauhid yang mendasari iman? Karena semua keimanan, karena semua amal ibadah yang zahir yang batin, ya, amalan hati, amalan jawarih, amalan anggota badan kita, amalan lisan kita akan tidak berarti, tidak akan mendapat pahala di sisi Allah kalau tidak dilandasi oleh tauhid uluhiyah ini. Jadi ini menunjukkan urgensinya yang kedua atau yang ketiga adalah di mana syarat diterimanya sebuah ibadah sebanyak apa tuh, apapun atau sekecil apapun, hanya dengan tauhid. Nah, ini yang sudah kita sebutkan dalilnya kemarin atau dalam pertemuan yang berlalu, yaitu dalam surat, di antara dalilnya adalah surat ayat yang terakhir dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibati rabbi ahada. Barang siapa yang berharap menghadap Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh. Tetapi dalam amal soleh itu, wala yusyrik bi ibadati rabbi. Jangan dia mempersekutukan Rabb-nya, sembahannya itu dalam sesuatu apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah dia dalam berbuat syirik dalam menyembah Tuhannya, dalam beribadah kepada Tuhannya sedikit pun. Maka oleh sebab itu Allah katakan, kenapa amalan-amalan baik orang musyrikin atau amalan-amalan baik yang tidak berdasarkan pada Tauhid itu menjadi debu yang berterbangan? Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Arti apa? Debu berterbangan, enggak ada artinya. Dan ini juga kita sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yabhatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu itu adalah jika engkau jatuh kesyirikan, batal semua amal. Jadi semua amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, seandainya orang yang umurnya 69 tahun, dia umur 70 tahun umpamanya. Kemudian 69 tahun atau dia beribadah kepada Allah taala ada umur 15 tahun ya kan? Kita dia 55 tahun umpamanya dia ya beribadah kepada Allah, kemudian 54 tahun koma 11 bulan koma 29 hari koma 23 jam hanya syiriknya 1 jam koma, apakan kalau syiriknya kalau hanya 1 detik saja hapus semua amalannya itu. Maka Allah sebutkan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Kalau mereka syirik, batal semua amalan mereka. Hapus semua amalan mereka. Hilang semuanya. Jadi, ini sebuah jawaban bagi orang-orang mengatakan, kan gak masalah kita syirik sebentar saja, sedikit saja. Ya, kita sholat juga untuk Allah. Bernazar juga untuk Allah. Puasa juga untuk Allah. Sholat juga untuk Allah. Ya. Dan doa kita juga kebanyakan kita tujukan kepada Allah. Hanya sesekali saja datang ke kuburan. Sekali setahun hanya mohon ke ahli kubur. Ya. Dan datang sekali kubur itu pun sekali doa saja. Kok masa membahayakan iman kita? Nah, ini masalahnya yang banyak tidak dipahami oleh orang. Padahal itulah yang sangat berbahaya. Walau hanya satu kalimat Anda melakukan kalimat syirik, semua amal yang telah dilakukan, hapus semuanya. Nah, itu bahayanya syirik. Nah, itu pentingnya tauhid ini untuk dipelajari agar kita paham. Kemudian antara urgensinya lagi, tunjuk pentingnya tauhid ini adalah ketika Allah sudah menyebutkan hikmah diciptakan jin dan manusia, untuk apa? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah urgensi yang ketiga atau keagungan dan pentingnya belajar tauhid yang ketiga menunjukkan untuk dipelajari sehingga hakikat diciptakan jin dan manusia Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Dalam surah Dzariyat yang sudah sering dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku kata Allah. Yang keempat adalah tujuan diutusnya para rasul semua untuk apa? Untuk menegakkan tauhid ini. Nah, ini sudah berkali-kali juga saya sebutkan dalilnya. Ya, tujuan semua rasul diutus ada untuk menyampaikan tauhid. Walaupun berbeda-bedanya maksiat yang terjadi di kaum mereka, ya, yang menyebar di kaum mereka. Tapi yang inti pertama mereka adalah berdakwah kepada tauhid. Dasar dakwah semua rasul. Sebenarnya telah kita sebutkan berapa ayat di antaranya surat Al-Anbiya ayat 25, kemudian surat An-Nahl ayat 36. Ya, Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya Arab berfirman, Wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ya, tidak kami utus seorang engkau sebelum engkau seorang rasul pun Muhammad kecuali yang diwahyu kepadanya adalah tentang kalimat tauhid itu tauhid uluhiyah ini. Kemudian juga firman Allah dalam surah An-Nahl yang telah saya sebutkan tadi ya, ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu tawud. Dan Allah saya katakan tegaskan kami mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul yang tugas mereka tetap yaitu menyeru kaumnya untuk beribadah semata kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada tawud. Dan masih banyak lagi garis tauhid. Tujuan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an atau kitab suci semuanya untuk menarasikan tauhid ini. Bahkan Rasulullah SAW ini adalah urgensi yang kelima atau keenam. Bahkan Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan apa? 13 tahun Rasulullah di Mekah. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah. 10 tahun di Madinah. Ya kan? Fokus beliau di Mekah itu apa? Tauhid. Ya? Fokus beliau adalah ke tauhid. Tapi menunjukkan pentingnya tauhid itu. Ya kan? Baik. Dalilnya apalah? Ketika Rasulullah SAW mengutus ini urgensi yang ketujuh atau yang ke ya, ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dalam berdakwah, asas dakwah yang harus ditempuh oleh dai dalam dakwanya. Ketika contohnya sebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah Mu'adz ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, apa kata Rasulullah SAW? Falyakun awala ma taduhum ilaihi ila ayyi wahidullah. Hendaklah materi pertama yang kuajarkan kepada mereka itu adalah tauhid. Baik. Kemudian apalagi menunjukkan tentang penting belajar tauhid, agungnya tauhid itu adalah ketika surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an, yaitu yang sampai itu sepertiga Al-Qur'an nilainya, walaupun dia hanya 3 ayat saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, atau 4 ayat ya. Yaitu surah Al-Ikhlas. Kemudian ayat yang termulia dalam Al-Qur'an, ayat apa? Ayat Kursi. Kenapa dia mulia? Karena dia isinya berbicara tentang tauhid. Nah, intinya kata yang sebelumnya telah jelaskan sebelumnya. Intinya ajaran Islam itu adalah tauhid. Ya. Inti pokok di ajaran Islam itu adalah tauhid. Dia adalah pondasi. Maka ibarat orang membangun sebuah gedung yang besar yang tinggi, pondasinya harus kuat. Maka pondasinya kuat, nanti akan mampu menahan berbagai apa namanya tingkat gedung yang dibangun di atasnya. Begitu dalam beragama Islam ini, kita pondasinya harus kuat. Tauhid kita harus kuat. Sehingga akan apapun amal-amal soleh yang dibangun di atasnya itu adalah sanggup menampungnya, menahannya. Ya. Kalau tauhidnya lemah, dia sangat mudah dimasuki oleh syubhat dan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh syahwat. Nah. Jadi oleh sebab itu Rasulullah SAW, kenapa yang pertama beliau mulai dakwahnya di Mekah itu dengan tauhid? Dicontohkan oleh Aisyah anha mengatakan, kalau seandainya Rasulullah SAW waktu di Mekah itu melarang orang la taznu, jangan berzina, la tasraku, jangan mencuri, ya. Kemudian la tashrabul khamr, jangan minum khamar. Sungguh mereka akan jawab, kata Aisyah anha, ya. Ketika Urwah bertanya kepada Aisyah anha, kalau seandainya Rasulullah itu mau dakwah mungkin semua mereka akan nolak. Mereka mengatakan lan natruk. Kami tidak akan pernah mau meninggalkan. Tetapi kata Aisyah, ketika dakwah akidah telah mantap, bayangkan ketika di Madinah, ya. Turunnya keharaman khamar yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan mereka minum khamar itu, ya sangat gampang mereka tinggalkan. Sangat gampang. Jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat, meninggalkan syubhat, selamat dari syubhat itu akidah yang penting. Pentingnya di situ. Bentengnya di situ. Ya. Akan dijawab oleh, ditolak langsung oleh dasar keimanan itu akidah ini. Nah, dicontohkan Aisyah ketika turunnya perintah keharaman khamar di Madinah secara mutlak, apa yang terjadi? Tidak ada di antara sahabat yang berpikir, oh ini harganya mahal, dijual saja, yang penting tidak diminum, tidak ada. Sehingga dikisahkan oleh Aisyah anha, atau dalam beberapa hadis sebutkan, sampai ganggang di Madinah itu adalah becek karena sahabat menumpahkan khamar mereka semua setelah turun khamar. Kenapa? Karena iman telah kuat dalam hati mereka. Maka oleh sebab itu, kalau kita lihat, perhatikan perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, ya, walaupun sholat turun sebelum hijrah berapa bulan gitu ya, karena turun perintahnya waktu Isra Mi'raj gitu. Tetapi sebagian besar, atau selain sholat, perintah jihad, perintah apapun saja, azan semuanya, turun di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ya, di Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa asas yang perlu sangat penting ditanamkan oleh seorang dai atau satu asas yang perlu sangat dipelajari setiap muslim adalah mempelajari tauhid. Baik. Kita bacakan penjelasan di sini dalam kitab ini, ahamiyatuhu bayan ahamiyatihi, penjelasan tentang pentingnya urgensi yang tauhid ini, wa an asas dakwah rasul. Di antaranya yang disebutkan ini adalah dasar pondasi dakwah rasul. La raiba anna tauhid al-uluhiyah, tidak diragukan lagi bahwa tauhid uluhiyah itu adalah a'zamul usul 'ala al-itlaq. Adalah pondasi yang paling dasar secara mutlak, ya. Wa akmaluha wa afdaluha, yang paling afdal walzam, ada yang paling lazim li salahil insaniyah, untuk perbaiki diri seorang manusia. Walladzi khalaqallahu al-jinna wal insa, ini sebutkan tadi, tialah tujuan Allah, hikmah Allah menciptakan jin manusia karenanya, menciptakan segala makhluk dan masyarakat, semua syariat adalah untuk tegaknya tauhid. Syiar-syiar yang ada itu apa? Itu syiar tauhid, menunjukkan. Maka kata Ibnu Qayyim sebenarnya telah kita jelaskan, Al-Qur'an itu isinya semua tauhid. Ima dalil-dalil yang membicarakan tentang wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, atau dalil-dalil melarang untuk mempersyukurkan Allah. Ima jika bercerita tentang kisah para nabi, ima bercerita tentang bagaimana dakwah rasul mendakwah kepada tauhid dan orang-orang ahli tauhid ditolong oleh Allah SWT dalam peperangan, dalam menghadapi kaum musyrikin, kemudian juga kehancuran orang musyrikin, kaum Samud, kaum Lut, ya. Fir'aun, itu kaum musyrikin. Ima berkisah tentang apa? Balasan bagi ahli tauhid di akhirat kelak, surga Allah, kenikmatan yang luar biasa, dan balasan bagi orang yang bersyirik kepada Allah. Kemudian tentang hukum dan Muamalat apa bagiannya dengan tauhid? Itu adalah haknya tauhid. Kalau orang bertauhid, penuhi hak tauhid. Kalau tauhid tinggi sekali, lalu tidak sholat, ini mana hak tauhidnya? Ini berarti tauhidnya itu bohong. Karena tauhid itu akan mendongkrak, akan memotivasi, akan mendorong dia untuk banyak beribadah. Ya, untuk banyak beribadah. Baik. Kemudian, dengan adanya tauhid, ya, maka akan terlihatlah kebaikan di tengah masyarakat. Dan hilangnya tauhid akan terjadi kerusakan dan kerancuran. Karena itulah tauhid ini adalah zubdatu da'watur rasul, karena dia adalah intisari dakwah semua rasul, wayatur rasul, dan tujuan risalah mereka, wa asasu da'watihim, ya, dan dia adalah merupakan pondasi dakwah mereka. Dan ini sudah kita bacakan surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yastamut tawut. Kemudian juga surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika rasul illa nuhi ilaihi la ilaha illa. Kemudian kalau kita bicara lagi, kalau di sini kan kan disebutkan ya, keberuntungan orang-orang yang bertauhid, ya, disinggung di sini ya. Ya. Enggak disinggung di sini. Sebenarnya keberuntungan orang-orang yang bertauhid itu sangat besar sekali. Di antaranya apa? Ya, di antaranya adalah dia tidak akan kekal dalam neraka. Walaupun dia membawa dosa menghadap Allah dan tidak mendapat ampun Allah dari dosa-dosanya, namun kalau dia masuk neraka, tidak akan kekal dalam neraka. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mempersekutukannya dan mengampuni dosa-dosa selain itu, selain syirik. Ya. Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Kemudian, ahlu tauhid adalah di dunia ini dia akan mendapat alladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ulaika humul muhtadun. Orang yang punya tauhid dia akan diberi rasa aman tentram dalam jiwanya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam negaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa muhtadun, diberi hidayah, diberi petunjuk ke arah perkara-perkara yang terbaik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam urusannya, ya. Kemudian aman di akhirat, aman di alam kubur, aman di padang mahsyar. Aman ketika dihisab, aman ketika melewati sirat, ya. Kemudian hidayah, bagaimana dia nanti dia melewati sirat al-mustaqib, ya. Dan seterusnya. Baik, masih banyak keutamaan-keutamaan faedah-faedahnya ini. Baik. Wa qad al-Qur'an al-Karim fi mawatin adida anna tauhid uluhiyyah huwa miftahu da'wati rasul. Sesungguhnya Al-Qur'an al-Karim telah terdapat di dalamnya, di dalam banyak tempat, dalam banyak ayat, bahwa tauhid uluhiyah ini adalah kunci dakwah rasul. Ya, miftahu da'wati rasul, kunci dakwah rasul. Bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, awal pertama yang mereka serukan kepada kaum mereka adalah yaitu mengesakan Allah dalam ibadah mereka. Sebenarnya Allah sebutkan dalam kisah Nabi ila Nabi Hud namanya. Wa ila 'ad akhahum Hud. Ini dalam surah Al-A'raf, ini berapa ayat yang dikisah satu kisah Nabi. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka itu Hud. Ya qaum i'budullah. Jadi kalau ini berapa rasul yang contohkan bagaimana mereka. Pertama yang mereka suruh kaumnya adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang berhak kalian sembah selainnya. Berkata pula Nabi Saleh kepada kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Saleha. Ya, ini para nabi ini, para rasul. Dan kepada Samud, diutus oleh Allah SWT saudara mereka itu Saleh. Qala ya kaum ya'budullah, malakum ilahin ghairu. Sama ungkapan mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada yang bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Wa ila akhum Shu'aiba, kepada Madyana, wa ila Madyana akhum Shu'aiba, kepada kaum Madyan, yaitu saudara mereka Shu'aib, itu rasul yang diutus oleh Nabi, adalah Shu'aib kepada mereka. Apa yang dikatakan, yang dikatakan oleh dia kepada kaumnya, sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Hud, apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh, ya qaum ibudullah malakum ilahin ghairu, wahai kaumku, ya sembahlah Allah, tiada bagi kalian Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa dan Nabi Musa dan seterusnya. Baik. Yang ketiga adalah bayan annahu mihar khusum baina rasul wa ummihim. Dan inti perbedaan, perselisihan antara rasul dan para pengikutnya yang tidak enggan untuk menerima dakwah mereka itu adalah masalah ini. Masalah ini yaitu telah perlu dijelaskan bahwa tauhid ibadah ini adalah ya kunci dakwah para rasul. Ya, kunci dakwah para rasul. Muftatihu da'wati rasul, ya, adalah kunci pertama dakwah para rasul. Ya, tidak seorang rasul pun diutuskan Allah kecuali yang pertama disajak kaumnya adalah untuk bertauhidkan Allah. Karena itu yang perselisihan antara Nabi dan kaumnya adalah dalam masalah ini. Ya, para Nabi mengajak mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah, dan kaum mereka tetap mau melakukan kesyirikan. Ya, beribadah kepada selain Allah, menyembah patung, berhala, ya, pohon, sungai, danau, benda-benda kuno, ya, kuburan dan lainnya. Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh. Ini lanjutan tentang kisah ya, Nabi yang berdakwah. Apa jawaban kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk hanya beribadah kepada Allah? Waqalu, mereka menjawab dakwah Nabi Nuh. Jawabkan Nabi, kaum Nabi Nuh, la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'an wa la yaguta wa ya'uqa wa nasra. Mereka menjawab, jangan kalian pernah meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Nah, apa tuhan-tuhan mereka itu? Yaitu wadda wa suwa'a wa yaguta wa ya'uqa wa nasra. Ibn Abbas menyebutkan ini, ini adalah nama-nama orang soleh yang ada pada kaum Nabi Nuh. Karena kesyirikan pertama sekali terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dikisahkan oleh Ibn Abbas mengenai Imam Bukhari, yaitu ketika orang-orang soleh mereka ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Yaitu nama orang solehnya adalah Wadda, Suwa'a, Wayawutha, Wayungka, Nasro. Ini nama orang soleh mereka. Ketika mereka kehilangan orang soleh mereka ini dalam waktu yang berdekatan, mereka soklah bahasa orang sekarang ya. Akhirnya mereka ingin mengenang jasa dan ibadah, kebaikan, ilmu, dan ketakwaan mereka, orang soleh ini. Maka iblis, setan mewahyukan kepada pengikut, kepada kaum Nabi Nuh yang tadi kehilangan orang-orang soleh mereka ini, agar membuat patung mereka di tempat duduk mereka, mengajar di posisi mereka, di tempat ibadah mereka, ataupun di masjid, ataupun di mana mereka biasa menyampaikan wejangan atau kajian. Nah, kata Ibn Abbas, generasi yang membuat ini tidak menyembah, hanya alasannya apa? Sekedar ingat, kalau lihat patung mereka, foto mereka, oh kita ingat bagaimana kesolehan mereka, nasihat-nasihat mereka, lalu mereka termotivasi untuk beramal soleh. Nah, kan tujuannya baik kan toh? Nah, kemarin ingat pembahasan kita bahwa kita jelaskan bahwa tujuan tidaklah menghalalkan semua cara. Jadi tujuan mereka hanya tujuan mereka membuat patung itu bukan untuk disembah pada awalnya, hanya sekedar mengingatkan tentang kebaikan mereka, berimpaknya mereka bagaimana, ilmu mereka bagaimana, ketakwaan mereka bagaimana, zuhud mereka bagaimana. Jadi setiap ada melihat patung atau foto itu, kata mereka, kita ingat itu perjuangan mereka, lalu kita termotivasi lagi, ingat lagi pesan-pesan mereka. Itu yang pertama. Jadi iblis ini licik ya, pintar sekali. Maka disebutkan oleh Allah SWT, wala tattabi' khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu tidak langsung bawa kita ke dalam kesesatan yang fatal, tapi sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Maka oleh sebab itu, jangan ikuti langkah pertama. Kalau kita ikuti langkah pertama, langkah kedua pasti itu tertarik lagi kita. Langkah kedua tertarik lagi langkah ketiga. Maka oleh sebab itu, Allah sebut, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah, setan ini punya langkah yang pertama pada kaum Nabi Nuh, hanya sekedar itu saja. Sekedar apa diberikan? Kamu buat patung-patung ini agar kamu nanti apa? Teringat bagaimana kebaikan mereka, rajinnya yang mereka ibadah, kesolehan mereka, lalu kamu termotivasi nanti. Nah, dia bangunlah. Palamahalaku, ini takala generasi yang membuat tadi meninggal semua. Nah, datang generasi baru, mereka tidak tahu ini alasan nenek moyang mereka buat patung ini. Lalu iblis bisikan kepada mereka, dulu orang tua kalian, nenek-nenek moyang kalian, kalau mereka terlambat turun hujan, kekeringan, ya susahnya kehidupan, adanya musibah, ada bencana, mereka itu langsung menjadikan ini sebagai tempat tawasul, yang kita sebagai tempat untuk mereka, perantara mereka ini kepada Allah, karena mereka ini orang-orang soleh. Nah, itu yang diberikan oleh setan, dibisikkan. Nah, akhirnya Pak Ubidat, kata Ibn Abbas, itulah awal terjadinya penyembahan berhala. Itu kisahnya. Oleh sebab itu, kenapa Islam mengharamkan foto dan patung? Di sini sebabnya ini. Karena dia adalah merupakan suatu wasilah setan untuk membuat kita apa? Tersesat. Dan awal terjadi kesyirikan adalah gara-gara ini. Padahal tujuan awal dibuat tidak bukan untuk disembah. Nah, ini bentuknya khutwatu syaitan. Nah, Islam itu adalah menutup segala celah, menutup segala pintu yang akan apa? Dijadikan oleh setan peluang untuk menyesatkan. Maka diharamkanlah foto, diharamkanlah patung-patung. Baik. Kita lanjutkan. Ya, maka ini nama-nama orang kaum Nabi Nuh yang dikultuskan oleh kaumnya dan disembah. Waqad dhalu katsiran wa la tazidu dhalimin illa dhalala. Ya. Waqad dhalu katsiran wa la tazidu dhalimin illa dhalala. Mereka ya telah menyesatkan banyak dengan kata-kata tadi itu. Jadi Nuh itu kan tuan-tuan katalah menyesatkan manusia yang banyak dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim itu peringatan-peringatan Rasul itu kecuali hanyalah kesesatan saja. Ya, tidak mana apa waladz zalimina illa dhalala. Jadi atau apa namanya? Mereka semakin jauh semakin sesat. Ya. Kemudian tentang kaum Nabi Hud, bagaimana pula jawaban kaumnya? Qalu ajitana litafikana an alihatina. Nah, ini jawaban kaumnya. Ini tadi kan kita membaca cerita tentang apa? Bahwa dasar perselisihan setiap rasul pada pengikutnya dengan masalah tauhid ini. Nah, kita dengar jawaban para kaum para rasul ini ketika menolak dakwah rasul itu. Kaum Nabi Hud menolak. Apa kata mereka? Qalu ajitana litafikana an alihatina. Hei Hud, engkau datang ini ingin menjauhkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami ini untuk membalingkan kami. Fa'tina ma ta'iduna. Malah mereka meminta, silakan engkau buktikan apa yang engkau ancamkan kepada kami. In kunta minas shodiqin, katanya kepada Nabi Hud. Jika engkau benar, orang benar dalam dakwahnya. Kemudian qalu ya Hud, ma ji'tana bi bayyinatin. Ya, wa ma nahnu bi tariki alihatina. Dan juga mereka menjawab kepada Nabi Nuh, afan. Kaum Nabi Hud menjawab kepada Nabi Hud apa? Ma ji'tana bi bayyinatin, apa yang engkau bawa kepada kami dari apa namanya? Dari keterangan-keterangan, wa ma nahnu bi tariki alihatina. Kami tidak akan pernah meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. An qaulika, karena dakwahmu, karena perkataanmu. Wa ma nahnu laka bi mu'minin. Wa ma nahnu laka bi mu'minin. Kami tidak akan pernah mau beriman denganmu. Itu ungkapan kaum para nabi rasul ketika menolak dakwah tauhid itu. Kaum Nabi Saleh juga menolak. Qalu ya Salih, ya qalu ya Salihu. Ya. Ba'una, apakah engkau ingin mencegah kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh nenek-nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murid. Kami ragu tentang materi, tentang apa yang kamu seru kami kepadanya. Kami ragu. Ya, alasnya mereka ragu, ya, benar apa tidak ini dakwah ini gitu kan? Dan lebih percaya kepada nenek mereka. Nah, ketika ini juga ada faedah di sini bahwa kebanyakan tadi kesyirikan itu adalah ikuti budaya. Biasanya kesyirikan-kesyirikan yang masih berjalan itu pasti warisan dari budaya. Maka kalau kita lihat alasan banyaknya orang menolak hidayah itu dari dulu sampai sekarang itu budaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana alau kana aba'uhum la yaquluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang telah diturunkan Allah, mereka apa? Mereka jawab apa? Kami hanya mengikuti apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Oleh sebab itu, ini juga kaum Nabi Saleh berhujah juga nih. Ya, kaum Nabi Saleh juga hujahnya sama. Ya, yaitu dia katakan, atanhana annabudu ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, engkau ingin mencegah kami untuk menyembah apa-apa yang telah disembah sebelum dahulu oleh nenek moyang kami. Jadi mereka itu fanatik kepada budaya. Baik. Jadi, di antara hujah orang-orang menolak syirik itu adalah mempertahankan budaya nenek moyang mereka yang berupa kesyirikan kepada Allah. Tapi bukan berarti semua budaya harus ditolak. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, selama budaya itu tidak bertentangan dengan apa namanya akidah, tidak masalah. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam apa namanya dalam sebuah tulisan, bisa dilihat di jurnal SDI Imam Syafi'i online juga ada, yaitu budaya dalam perspektif akidah Islam. Itu kita jelaskan di situ, karena mereka menganggap bahwa ajaran Islam itu adalah budaya Arab. Padahal kalau budaya Arab itu adalah syirik. Islam bukan budaya Arab, Islam itu adalah wahyu. Kan banyak orang mengatakan, ya, menuduh ajaran Islam itu budaya Arab. Ya. Padahal Rasulullah SAW justru menumpas budaya-budaya Arab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau dengan tauhid. Kemudian juga, bagaimana pula jawaban kaum Nabi Syu'aib kepada Syu'aib alaihissalam? Qalu ya Syu'aib as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Nah, ini sama juga alasan, tetap alasan nenek moyang juga. Mereka menjawab, "Ya Syu'aib, apakah salatmu yang menyuruhmu untuk mencegah kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami sebelumnya? Aw naf'ala fi amwalina ma nasha? Atau kamu ingin membuat sekehendak hati kami apa yang kami lakukan terhadap harta kami?" Nah, ini mazhabnya orang liberal ini. Jadi, sebetulnya apa kita ini bebas mau membuat sebuah bebas puasnya dengan harta kita. mau dibelanjakan haram ke halal, mau bagaimana, mau dapat bagaimana, tidak urusan dengan agama dengan ini. Nah, itu. Ini kaum Nabi Syu'aib juga begitu. Dia katakan, kaum Nabi Syu'aib mengatakan kepada Nabi Syu'aib, "Wahai Syu'aib, apakah solatmu ya, yang menjurumu untuk mencegah kami dan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami?" Ini juga masih berhujah dengan apa? Budaya nenek moyangnya. "Atau kami ingin berbuat apa saja dalam harta kami. Ya, kamu belanjakan apa saja, kamu beli apa saja. Tidak urusan sama kamu. Ini yang membuat, apakah solatmu yang menjegah, menyuruh seperti itu," kata mereka. Jadi, mereka tidak mau dicegah oleh Nabi Syu'aib dari apa? Kan kaum Nabi Syu'aib ini dalam maksiat yang sangat tersebar di kaum Nabi Syu'aib ini adalah yaitu apa? Curang di dalam berbisnis, curang dalam jual beli, menambah menambah atau mengurangi timbangan, itu kerja mereka, ya kan? Nah, maka mereka jawab ini, "Apakah engkau yang membatas-batasi kami bagaimana harus melakukan harta kami?" Ya. "Innaka la antal alimur rasyid," ya. "Apakah engkau saja orang yang santun dan yang mendapat petunjuk," kata mereka. Kemudian juga kita lihat lagi bagaimana tanggapan orang kafir Quraisy kepada dakwah Rasulullah SAW. Jadi inti perselisihan, alasan tidak maunya kaum para ambiyah Rasul untuk menerima mereka ini dalam masalah tauhid apa? Uluhiyah atau ibadah ini. Cerita pula tentang orang kafir Quraisy. Bagaimana jawaban mereka kepada Rasulullah SAW? "Wa ajibu an ja'ahum munziru minhum." Mereka apa namanya? Terkejut ketika datang kepada mereka seorang rasul memberi peringatan dari golongan mereka sendiri, karena Rasulullah SAW dari kaum Quraisy. "Wa qala kafirun hadza sahirun kadzdzab." Lalu dituduhlah Rasulullah SAW oleh mereka, orang kafir itu mengatakan, "Ini adalah penyihir dan pembohong." Nah, ini hikmah ya. Coba Rasulullah aja dituduh begitu. Apalagi kita hari ini dituduh dengan sedikit-sedikit tuduhan, kita menjadi, apa namanya, keok, menjadi apa, keder, kata orang, menjadi tidak berani lagi, manjangan jenggot, tidak boleh dicana cingkrang. Ya. Keder kita langsung takut gitu ya, dituduh terus semacamnya kan, radikal atau apa. Dulu, para Rasul dituduh apa? Sahirun kadzab. Yaitu, penyihir dan pembohong. Aja ala alihata ilahan wahidan, inna hadha ala syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan tuhan-tuhan sesembahan kita yang banyak ini satu saja? Inna hadha ala syai'un ujab. Ini suatu perkara yang sangat aneh. Ya, mengherankan ini. Ya, karena menurut mereka, tuhan-tuhan banyak aja hidup kita begini susahnya, apalagi kalau kurang, kan gitu kata mereka. Karena tuhan-tuhan mereka itu tidaklah maha kuasa yang mereka sembah itu. Ya kan? Kan Allah Subhanahu wa taala bahwa berapapun banyak makhluk, Allah menjamin rezeki mereka, orang mengatur hidup mereka dan seterusnya. Oleh sebab itu dalam ayat lain, "Wa ma qadarullah haqqo qadri," mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Jadi dalam tauhid rububiyah pun mereka tidak memahami dengan baik ya kemahakuasaan Allah. Nah, ini jawaban orang kafir Quraisy kepada dakwah Rasulullah SAW. "Wa antalaqal mala'u minhum." Lalu sekelompok orang dari mereka menyebarkan informasi, "Animshu, ya, wasbiru ala ayatikum." Eh, lakukan saja terus, jangan mau hiraukan dakwah Nabi Muhammad itu, katanya. "Wasbiru ala ayatikum," sabar dalam menyembah tuhan-tuhan kalian. Jadi, orang musyrikin saja dalam kesyirikan, mereka mengatakan juga, sabar dalam untuk mempertahankan budaya kesyirikan ini. Sabar, kita harus bersabar menghadapi dakwah mereka, kan gitu juga. Jadi, mereka katakan, "Wasbiru ala ayatikum," sabar menyembah tuhan-tuhan kalian. "Inna hadza la syai'un jurad," ini ada tujuan yang tertentu di balik ini. Ya, dia mereka menuduh Nabi Muhammad mungkin ingin dapat ingin terkenal, ingin jabatan, ingin kekuasaan, ingin harta, yaitu mereka tuduh. "Ma sami'na bi hadza fil mi'atil akhirah." Kita tidak pernah dapat informasi tentang ini dalam budaya kita. In hada illa al-ikhtilaq. Ini tidak lain kecuali hanya perkara yang dibuat-buat, kata mereka. Dituduh oleh mereka, "Wah, ini perkara-perkara yang dibuat-buat." Wa qala, dan juga orang kafir Quraisy ketika menerima dakwah Rasulullah, "Wa idza ra'auka ya, iyattakhiruka illa khuzwa." Ketika orang-orang mereka itu melihat engkau Muhammad, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka memperolok menjadikan kamu olok-olokan. Illa khuzwa. Ya. Jadi memang begitu resiko para rasul dulu, diolok, dituduh, difitnah, semacam-macam. Ya, bahkan ada yang dibunuh. Mereka mengolok-olok. "Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula?" Lalu dikatakan, beginikah orang yang menjadi rasul itu Allah gitu, diejek gitu. "Oh, gini kayaknya toh." Gitu. Kan banyak juga orang ya mengejek dengan bahasa begitu. "Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula?" Yatina. In kada la yudilluna an ahliyatina, ya hampir-hampir saja ya ia menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita, ya. In kada la yudilluna an ahliyatina. Ya, hampir-hampir saja dia menyesatkan kita dari Tuhan kita. Laula an sabarna 'alaiha. Kalau kita tidak sabar ini yang pertahankan Tuhan-Tuhan kita ini. Wasaufa ta'lamuna hina tarawul sami. Allah akan tahu nanti ketika mereka melihat azab siapa yang lebih sesat jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala man ittakhadha ilahu hawau, kata nafsu sebagai tuhannya. Ya, hawa nafsu. Apa anta takunu memaksa mereka untuk beriman tidak akan mungkin. Ya. Am tahsabu an aktsarahum yang berguna yang bisa mengambil faedah dan hidayah. Ya. Tapi kalau mendengar masalah minum, mendengar perkataan-perkataan yang macam-macam, dengarlah mereka. Maksud di sini Allah menafikan pendengaran dan akal di mereka, bukan hakikatnya, tapi maksudnya fungsinya. Yang mereka tidak memfungsikan pendengaran mereka untuk mengambil kebenaran, dia tidak memfungsikan akal mereka untuk memikirkan kebenaran. Ya. Tahsabu anna aktsarahum ma'una aw ya'qilun. Apakah engkau mengira kebanyakan mereka itu bisa mendengar dan berakal? Inhum illa kal'an'am. Mereka itu seperti binatang. Mereka itu tidak lain adalah seperti binatang, kata Allah SWT. Balahum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang itu. Bayangkan. Di Allah gambarkan orang-orang yang menolak dakwah Rasul itu apa? Lebih sesat daripada binatang. Ya. Inhum illa kal'an'am. Mereka tidak lain hanya seperti binatang. Balahum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Dan ini yang Allah tegaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 177, ya. Laqad zara'na lakatsiran min laqad zara'na jahannam katsiran min al-jinni wal insi. Allah telah menyediakan untuk isi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak bisa menggunakan hati mereka untuk memahami kebenaran. Walahum a'yun la yusiruna biha. Mereka punya mata namun tidak bisa melihat kebenaran. Walahum apa? Adam lais ma'un biha. Mereka punya pendengaran namun tidak bisa mendengar. Punya telinga namun tidak bisa mendengar. Punya mata tidak bisa melihat. Ya. Lahum kulum la yafqahuna walahum absar la walahum, ya. Kata Allah, walaqad zara'na jahannama katsiran min al-jinni wal insi lahum kulum la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak melihat. Walahum adhan la yasma'una biha. Ulaika kal anam. Mereka juga seperti binatang, kata Allah. Balahum adol. Bahkan mereka lebih sesat, kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 177. Ya. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan, ya, secara jelas, ya, bahwa perselisihan, khusumah, ya, yang ada antara Nabi dan kaum mereka adalah masalah, yaitu penerapan pengamalan tauhid ibadah ini. Itu wajibnya menjelaskan ibadah kepada Allah semata. Kemudian telah terdapat dalam hadis sahih, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk, ya, memerangi manusia-manusia yang tidak mau menyeru panggilan tauhid itu, hatta yashhadu ala, sampai mereka mau apa? Aku disuruh untuk merangi manusia sampai mereka mau mengungkapkan kalimat tauhid. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, jadi jihad pun ditegakkan. Terjadinya perperangan antara rasul dan kaum adalah dalam menegakkan tauhid ini. Kemudian lanjutan hadis, wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yu'tuz zakat, membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka mau melakukan itu, mereka akan terjaga hartanya, menjaga darahnya, harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabu 'ala Allah, dan hisab mereka adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terdapat dalam hadis sahih juga, yaitu hadis sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'minu billah, haruma malu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah." Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat tauhid ini, tiada berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan kafir dengan segala yang disembah selain Allah. Ini kufur bitawud istilah ulama. Itu kufur dengan segala apa yang disembah selain Allah. Dia harus, ya, oleh sebab itu definisi orang muslim itu adalah al-inqiyadu lillahi bitawud, ya. Ya, al-islamu istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah, bertunduk kepada Allah menerima dengan tauhid dan melangkutkan ketaatan kepadanya, wal bara'at miski wa alihi, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini maksudnya kufu wa kafara bima yu'minu billah. Dia harus ya, kufur dengan segala apa yang disembah selain Allah. Maka kalau dia sudah mengucapkan kalimat tauhid dan kufur segala apa yang disembah selain Allah, maka haram amalu, maka hartanya haram untuk dirampas. Wadamuhu, dan juga darahnya haram untuk ditumpahkan. Wa hisabu 'ala Allah, dan hisabnya di akhirat adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pembahasan yang ya berkenaan dengan apa tadi itu? Ya, pentingnya tauhid, ya. Kemudian sekarang masuk pada pembahasan yang kedua. Dalil-dalil yang mewajibkan untuk mengesakan Allah dengan ibadah. Apa makna ibadah? Kadang kita mengatakan tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Apa definisi ibadah? Apa saja? Ya, harus kita harus esakan Allah dengannya, apa saja ibadah itu, apa saja bentuknya? Kadang-kadang tadi yang kita kan, kenapa ini dijelaskan? Karena ada orang yang memahami doa itu bukan ibadah menurut mereka. Maka mereka meminta ke kuburan, ya, bahkan ada sebuah buku pernah saya baca, mereka mengatakan, ya, itu sama Allah pun menyuruh minta meminta kepada selain Allah. Dia berhujjah dengan Allah semua, wad'u syuhada'akum min dunillah, serulah saksi-saksi kalian selain Allah. Ini bukan berdoa, di sini bukan berdoa maksudnya seperti ibadah. Di sini maksudnya memanggil, panggil. Itu bukannya, Mbak. Karena kata-kata itu penggunaan kalimat. Makna sebuah nas dalil itu sesuai dengan konteks dari nas itu sendiri. Jadi maksud di situ bukan sembala saksi-saksi selain, bukan itu maksud ayatnya. Nah, tapi dia mempelintir dan sengaja membuat syubhat, membuatkan argumentasi yang meragukan orang tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, sekarang apa makna ibadah, ya? Dan dasar-dasar yang dibangun di atasnya ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi adalah adzlu wal khudu', tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Adzul. Jadi, maka ibadah itu gambaran ketaatan, ya, ketundukan kita kepada Allah. Ya. Maka disebut dalam bahasa Arab ba'irul mu'abbad. Jadi, yaitu adalah ba'ir yang sudah terlatih, yang patuh. ibadah selama ini adalah karena cinta kepada Allah. Ya. Karena jangankan cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk saja, biasanya orang itu akan membuat dia selalu apa? Mendengarannya, kan gitu. Tetapi kepada Allah, cintanya para rasul, cinta para sahabat kepada Allah SWT, mereka bisa mengharapkan jiwa harta mereka, kenapa? Karena ini, pengorbanan cintanya kepada Allah. Karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar dari segala hal yang lainnya. Baik. Kemudian, rasa kamal raja. Harap yang besar. Ya, karena ada juga orang beribadah kepada Allah. Saya hanya cinta saja. Tidak berharap pahala dari Allah. Kan dari pula, bukan karena takut dengan neraka, bukan karena harap surga saya beribadah kepada Allah. Ini sudah orang sudah tidak benar dalam ibadahnya. Karena rukun ibadah itu adalah ada rasa cinta, ada rasa harap. Berharap agar ibadah diterima Allah, agar berharap agar didapat rahmat dari Allah. Karena rasa harap itu menunjukkan kita ini budak Allah, hamba Allah. Karena yakin kita ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa membuat kita apa bagaimana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu kita selalu memohon kepada Allah. Sebenarnya pada makhluk ya, seseorang bawahannya berharap kepada pimpinannya, wah dia akan patuh itu, apa saja diperintah oleh pimpinannya pasti patuh. Karena ada harapan nanti, gaji ditambah, ya kan, naik pangkat, dan segala macamnya kan gitu. Tapi itu, ya, apa namanya, pas sama makhluk. Tapi Allah lebih besar harusnya harapan kita. Allah itu maha pengasih, ya. Tidak seperti makhluk, orang maha penyayang. Makhluk walaupun sayang kepada kita, berapa sekarang? Jangankan orang lain, orang tua saja sayang sama kita, mau ngasih semua harta kepada kita. Istri, anak, semua. Cinta mereka terbatas semua. Allah Subhanahu wa taala maha pengasih makhluknya. Di samping itu Allah tuh ghani, maha kaya. Apa yang kita minta, apa yang kita mau, ya, Allah akan mampu memberi kita. Sedangkan makhluk, ya, selain Allah enggak akan bisa kita apa-apa yang kita inginkan. Ya, jangankan untuk kita, untuk dirinya juga enggak bisa. Ya kan gitu. Maka harap besar kita, raja kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Maka oleh itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, warajuna rahmatahu, mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang merasa tidak butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah keliru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istighna. Maka disebutkan dalam hadis, aliwakan mutazi bahwa Allah, orang yang tidak berusaha butuh dan minta, tidak minta kepada Allah, marah kepadanya. Ini bedanya, kalau makhluk kita minta, sering kita minta marah. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak. Ya. Justru sayang menunjukkan bahwa kita itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebab itu, ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah di antara faedah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah masalah apa? Itu karena menggambarkan bahwa segala isi Al-Quran itu penuh dengan rahmat. Dan menggambarkan bahwa zat yang menurunkan aturan-aturan dalam Al-Quran ini adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dan itu menunjukkan bahwa kita hanya memohon, meminta, menyembah, hanya zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ada makhluk tidak pengasih, tidak penyayang. Maka oleh sebab itu, sebagian orang tua dilarang oleh Allah SWT yang bahkan ada di antara mereka yang bunuh anaknya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Jadi, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita terhadap diri kita. Maka Allah sebutkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah lebih sayang kepada kalian. Ya. Wala tuqu aydakum la tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi karena sayangnya Allah kepada kita, Allah turunkan aturan-aturan yang membuat kita selamat bahagia dunia akhirat. Tetapi kenapa? Hakikatnya kita itu tidak sayang pada diri kita, karena kita tidak juga mengikuti aturan Allah. Padahal Allah menurunkan aturan syariat itu adalah rahmat, bagian dari rahmat Allah. Makanya dimulai isi Al-Quran, setelah itu datang perintah dan pergelaran, itu yang pertama ayatnya tentang rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Artinya semua aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, itu bukti kasih sayang Allah kepada kita, agar kita hidup senang, bahagia, tenteram. Jiwa kita, keluarga kita, masyarakat kita. Maka, ini kalau kita belajar ya, akan terasa bagaimana semakin hari kita akan semakin memahami ajaran agama ini, maka kita akan semakin rindu untuk banyak belajar, semakin rindu untuk banyak beramal, semakin rindu untuk banyak mengerti ajaran Islam ini. Sehingga lama-kelamaan akan terasa manisnya iman itu. Ya, maka sebab itu, semoga Allah SWT selalu memberikan semangat untuk kita untuk belajar, untuk menimba ilmu, ya, disitulah kita akan nanti bisa, apa namanya, memberikan apa namanya semangat apa namanya kepada orang lain untuk menyampaikan ilmu dengan baik untuk apa namanya untuk mencari ilmu ini dengan baik. Baik. Sungguh sangat ajib sekali kalau kita semakin belajar akan terasa ya. Jadi kita itu dalam beribadah ya, berharap ya. Kita tuh ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Daiman. Kemudian juga kamal khauf. Ya. Ada rasa takut sekaligus, ada rasa harap juga rasa takut. Takut ada azab Allah, takut kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oleh sebab itu kalau ada orang beribadah, maka disebutkan dalam ungkapan para ulama dalam ungkapan man amadallahu bil mahabbati wahdaha fa huwa zindik. Orang yang beribadah dasarnya karena cinta saja tanpa ada rasa raja dan rasa khauf, itu adalah zindik. Man amadallahu bil raja wahdahu, orang siapa hanya beribadah karena harap saja, oh dia Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, itu saja yang dilihat, tapi tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut ada azab Allah, kemarahan Allah, sehingga dia lancang berbuat dosa karena dia oh enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Kan banyak orang gitu. Itu ibadah kepada khauf saja. Itu murji'ah, bahwa murji', itu orang murji'ah. Kalau orang beriman man abadallahu bil mahabbati wahda, orang yang beribadah kepada Allah cinta saja, bahwa haruriyun, maka dia adalah orang haruri. Apa maksudnya haruri? Adalah orang takfiri atau orang khawarij. Ya, khawarij. Karena dia takut prestasi semua, sehingga keras dia. Sedikit-sedikit ancaman, sedikit-sedikit ancaman, sedikit ancaman. Tidak pernah menyebutkan tentang ayat. Pokoknya neraka, neraka aja dibaca oleh dia. Tidak pernah dihibur dengan surga. Sedangkan dalam beribadah kepada Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada kami dengan ada rasanya harap dan rasa takut. Jadi kita beribadah kepada Allah itu diibaratkan oleh Ibnul Qayyim dan beberapa ulama itulah seperti burung. Jadi kepalanya adalah mahabbah. Sayap, dua sayapnya adalah antara khauf dan raja. Ini harus seimbang. Khauf dan raja. Dengan ada dua sayap lah burung itu bisa terbang, kata Ibnul Qayyim. Ya. Jadi beribadah kepada Allah itu seperti ya, hubungan rukun apa namanya ini? Rukun ibadah ini yang tiga tadi adalah apa? Mahabbah, rasa cinta kepada Allah, ya, yang mendorong kita beribadah, kemudian juga rasa harap, ar-raja, kemudian rasa takut. Rasa takut ini dan raja ini harus seimbang supaya tubuh bisa terbang. Kalau salah satunya berat, kata Ibnu Qayyim akan menyebabkan tidak sempurnanya, ya, apa namanya, terbangnya burung akan terganggu. Ibaratnya seperti itu. Nah, cuma sebagian ulama kadang-kadang menyebutkan sini, menjelaskan juga kapan juga kelibu jadi beraja, kapan juga kelibu khauf. Kata ulama, ketika kita dalam keadaan sedap, senang, sehat, kaya, itu harus lebih agak dinaikkan sedikit apa namanya itu frekuensinya, apa namanya, rasa takut kita, supaya menghalai kita untuk jatuh kepada maksiat dan perbuatan dosa. Ketika kita sedang lemah ini, sakit, bahkan sudah mau meninggal, bahkan kalau orang-orang mau meninggal itu ihusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada raja. Jadi pemanya kita sedang terhimpit, kita sedang susah, sedang apa? Ayuga liburja. Allah pasti memberi saya pahala dalam sisi kesabaran saya. Allah pasti mengeluarkan saya dari penderitaan ini. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, hatta dalam kondisi sekarang ini, kondisi sedang pandemi ini, itu ada rasa-rasa raja kita harus besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menghanguskan, menghabiskan semua manusia dunia ini kecuali sudah datang hari kiamat, ya kan? Maka ujian yang diberikan Allah itu sebatas kemampuan manusia. Maka yakinlah kita, apa yang sedang menimpa kita, musibah yang sedang kita hadapi, itu adalah sebatas kemampuan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma-cuma akan mengampuni dosa kita, akan mengangkat derajat kita, ya. Dan seterusnya. Banyak sekali hikmah di balik itu. Ya. Baik. Nah, inilah pentingnya kenapa orang mukmin itu tidak pernah frustasi, tidak pernah gila, tidak pernah apa, karena dia dikontrol oleh imannya. Inilah keyakinan ini buatnya kontrol. Maka hatinya tenang. Dia mendapat nikmat, hatinya tenang. Dia kehilangan nikmat, dia juga tidak kecewa, berat. Karena dia yakin semua yang indah ada di tangan Allah SWT. Dia tidak bisa berbuat apa. Semua aturan kehidupannya di bawah kehendak Allah SWT. Maka dia akan sabar. Ketika kesabaran itu dia lakukan, bukan, maka dia akan mendapat nikmat yang lebih besar dari nikmat yang hilang dari dia mungkin. Jadi kalau sekarang kita katakan pemainnya, ya, dengan pandemi ini kita terbatas melakukan kegiatan-kegiatan, sebetulnya ada kita mendapat nikmat yang jauh lebih besar juga ini. Dan terhindar dari bahaya yang lebih besar juga ini. Yang selama ini kita sering keluar, pandangan penuh dengan dosa, bercampur aduk, berbaur, ikhtilat, banyak hal. Ya. Kalau kita baca sedikit hikmah dari pandemi ini semua, maksiat turun drastis. Ya, berbagai tempat-tempat maksiat mulai ditutup dan segala macam. Ya. Namun kebaikan-kebaikan, apalagi kita juga bisa bergaul di rumah, dengan anak istri, membenda anak istri, banyak sekali hikmah sebetulnya. Jadi itulah orang beriman ketika menerima takdir. Dia tidak kecewa dalam hidupnya selalu ya, gendang gelana selalu, enggak. Dia berposisi dari baik-baik dalam posisi hidupnya, dia dapat ketenangan. Dia punya Rob, dia bergantung kepada Allah. Nah ini adalah inti kepada Allah dalam beribadah, karena cinta kepada Allah, karena berharap kepada Allah, karena takut kepada Allah SWT. Dan hal ini sudah Allah kumpulkan dalam rukun yang tiga ini, dalam yaitu awal surat Al-Fatihah. Nah, ini mah kalau kita bahas nanti, bagaimana tafsir Al-Fatihah ini ajib, agung sekali. Makanya Al-Fatihah itu menyimpulkan pokok-pokok isi Al-Quran, ya kan? Jadi dalam Al-Quran itu kita awal surat, dalam Al-Quran itu ada tersimpul rukun ibadah yang tiga ini. Apa rukun ibadah yang tiga tadi? Diulang lagi. Mahabbah, itu rasa cinta. Ar-Raja, rasa harap. Al-Khawf, rasa takut. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ketika terdengar kata-kata Rabb sekalian alam, yang menguasai alam semua ini, ada rasa khawf dalam diri kita. Ada rasa apa? Khawf dalam diri kita. Ya. Kemudian juga ada apa? Ar-Rahman Rahim, rasa cinta dalam diri kita. Masa kita tidak cinta pada zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Yang jauhi cinta kepada diri kita dan diri kita sendiri. Ya, terhadap diri kita sendiri. Malik yaumiddin, ya, memiliki hari kemudian. Juga adalah khauf. Jadi di sini ayatul ula fihi mahabbah. Jadi dalam ayat yang pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin itu ya, juga nilai mahabbah ada di sana. Karena segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Ya, final mun'im, dia yang beri nikmat. Wal mun'im yuhib yuhab ala qadhi ni'amihi. Ya, maka kita mencintai Allah SWT atas segala nikmat, karena semua nikmat ada alamnya milik Allah SWT. Ayat yang kedua adalah raja. Jadi, alhamdulillah rabbil alamin itu mengandung rasa nilai mahabbah. Ar-Rahman Rahim adalah ada raja, rasa harap kepada Allah. Kalau ada terdengar oleh kita umpamanya, ada di desa sana orang penyayang dan pengasih, suka sekali memberi. Lalu apa yang ada di diri kita? Pasti kita, wah, saya pengen kalau ada kebutuhan minta sama dia, kan kak? Pasti, kalau minjam uang lebih baik sama dia, kan gitu ya? Kalau minjam uang, atau orang yang butuh minta sedekah. Allah yang maha kaya memiliki alam segala yang ada. Ayat pertamanya Allah, Rabbul Alamin. Rabb Alamin, dia yang maha kaya memiliki semua apa yang di alam ini, namun dia Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Nah, di sinilah nilai tauhid dalam surat Al-Fatihah, dalam basmalah itu ada. Kalau kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kok kita minta kepada makhluk sudah mati, minta kepada benda mati, ya, ke sungai, ke gunung, ke pohon, ke batu, ya kan? Atau makhluk sudah mati, ya. Semua yang diminta selain Allah itu imma makhluk benda mati atau makhluk yang makhluk mati atau makhluk yang akan mati. Kalau dia masih hidup, makhluk selain Allah akan mati. Allah Maha Pengasih. Jadi kita berharap mendapat rahmat Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, itu mengandung nilai mahabbah. Karena semua yang ada di alam ini, yang beri nikmat kita semua kita, yang ada pada diri kita, nafas kita, hati kita, jantung kita, penglihatan kita, mata kita, semuanya siapa ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sayang, cinta kepada Allah yang telah beri kita nikmat banyak. Jangankan nikmat banyak, kita dikasih orang saja pinjaman sekian aja udah syukur banget ya. Kadang-kadang ketika mau bayar parkir, kita gak punya uang recehan, ada orang ngasih, ini ada uang recehan, dikasih kita 1000, waduh, terima kasih banyak sekali, gitu kan, terasa betapa baiknya orang ini. Loh, Allah yang beri kita nikmat yang begitu banyak dalam diri kita, dalam kehidupan kita ini, kok tidak pernah ada rasa cinta dalam diri kita, ya kan? Ar-Rahman Rahim itu ada nilai raja di dalamnya. Karena Allah Maha Pengasih, pasti orang berharap dikasih oleh Allah SWT. Karena sangat murah mengasihi Allah SWT terhadap kita. Ya, ada nilai harap. Maliki yaumiddin, yang berkuasa, yang akan membalas segala perbuatan kita. Ini ada rasa takut ini. Takut kepada Allah. Ya, akan diazab Allah SWT kalau kita durhaka kepada Allah. Kalau kita tidak mati perintah Allah. Nah, ini ya. Jadi, surah Al-Fatihah itu ayat pertama dan kedua, ketiga itu mengandung apa? Rukun dari ibadah. Apa rukun ibadah tadi? Al-mahabbah, kemudian apa? Ar-raja, kemudian al-khawf. Taib. Walihada qala ta'ala qabla dhalika la iyyaka na'budu. Karena setelah itu lanjutan ayat surah Al-Fatihah tadi apa? Iyyaka na'budu. Kepada engkau saja kami menyembah. Setelah dibicarakan tentang rukun-rukun ibadah, kepada engkau saja kami tujukan rasa cinta kami, ya Allah. Rasa harap kami dan rasa takut kami, ya Allah. A'buduka ya Rab bihadihi as-salasa. Aku menyembah kepadamu, ya Allah, dengan tiga nilai-nilai yang tadi. Itu nilai apa? Al-mahabba, ar-raja, wal-khawf. Yaitu allati dalla alai alhamdulillah rabbil alamin wa raja'uka dalli dalla ajadi. Rasa mahabbah yang ditunjukkan oleh pimpinan Allah SWT segala puji bagi Allah Rabb segala alam. Kemudian rasa harap yang ditunjukkan oleh pimpinan Allah SWT yaitu ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian rasa takut yang ditunjukkan oleh pimpinan Allah SWT Malik yaumiddin. Ya. Kemudian ibadah. Nah itu rukun ibadah. Sekarang syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ya. Syarat untuk diterimanya sebuah ibadah. Syarat untuk diterima ibadah itu ada dua. Nah, mana syarat terima ibadah? Itu rukun Islam yang pertama. Kenapa kalimat dua syahadat itu yang harus diucapkan kalau mau jadi muslim? Apa maknanya itu? Apa sebetulnya hikmah di balik itu? Apa pesan yang tersimpan di balik itu? Kenapa yang pertama itu kalau orang masuk ke dalam Islam, pintu pertamanya harus mengucapkan kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kalimat syahadat ini adalah syarat ibadah. Terimanya segala amalan ibadah kita dalam Islam dengan adanya nilai kalimat syahadat ini. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku hanya beribadah kepada Allah semata. Ya kan? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa dalam ibadahku mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di situ mengakui ibadah kita hanya kepada Allah, kemudian proses ibadah kita, tata cara ibadah kita, amal-amalan yang kita tujukan kepada Allah harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang hanya beribadah di luar syariat, metode yang diajarkan Rasulullah SAW, lalu dia tidak, di mana dia tahu bahwa ibadah itu merupakan ibadah, sedangkan dia bukan Nabi. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan berbagai bentuk ibadah yang harus dilakukan kepada Allah SWT. Nah, kalau itu kalimat syahadatain ini harus ada nilai-nilainya ya, dalam semua ibadah yang kita lakukan. Dalam semua ibadah yang kita lakukan. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua harus mengikuti pola dan cara yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika yang pertama hilang, ibadah kita tidak diterima. Kalau tidak ada ikhlas. Kalau yang kedua juga hilang, kalau ibadah kita tidak mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa rudd." Orang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dituntunkan, diajarkan, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan itu ditolak. Ya, bagaimanapun rajinnya, hebatnya, besarnya, ya, tidak akan diterima Allah SWT selama tidak terpenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlas kepada Allah, mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ibadah la tuqbal illa bisyaratain. Ibadah tidak terima kecuali dua syarat. Pertama, ikhlas kepada Allah. Al-ikhlasu fiha lil ma'bud. Ya. Karena Allah tidak akan menerima amal apapun saja kecuali berdasarkan keikhlasan. Ya. Karena Allah sebutkan dalam firman-Nya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Jadi dalilnya untuk syarat dua rukun itu sebetulnya lebih gampang tadi yang saya sebutkan adalah dalilnya adalah kalimat syahadatain itu. Karena itulah yang pertama harus diakui oleh seseorang, dia semua ibadah yang dilakukan ditujukan kepada Allah dan semua ibadah yang dilakukannya ini ditujukan kepada Allah harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang melakukan buat syariat di luar aturan ditentukan oleh sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah baru sah nilai syahadatnya. Baik, mana dalil yang mewajibkan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Tidak mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas, mengikhlaskan semua agama kepada Allah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah semata agama yang murni itu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillaha a'budu mukhlishal ladin." Katakan aku hanya menyembah Allah semata dan mengikhlaskan agama kepadanya. Baik, yang kedua apa? Mutabatur Rasul. Syarat diterimanya ibadah. Itu mengikuti aturan dan pola yang diajarkan Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali apabila sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena itu Allah sebutkan ya, dalam firman-Nya wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Apa yang telah dijelaskan yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil itu, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kalian dilarang untuk melakukan, tinggalkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi dalam surat, ya, fala warabbika la yu'minun hatta yahkumu fima syaja bainahum. Dalam firman-Nya, demi Allah, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang berisi di dalamnya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka ada rasa keberatan terhadap apa yang dijelaskan, diputuskan oleh Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima. Dan mereka benar-benar patuh dengan sepatu-patuhnya. Jadi kita harus patuh terhadap Rasulullah SAW. Ya. Salat begini, puasa begini, berzakat begini, menyalakan mayit begini. Segala aturan kita harus ikuti Rasulullah SAW. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surat Al-Imran, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u. Orang mengatakan saya cinta kepada Allah, maka saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya harus apa? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Ikuti pola yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada orang mengatakan saya karena cinta kepada Allah lalu dia beribadah-ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, yang enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ulama menamakan ayat tadi, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu kalau kamu mengikuti Rasulullah SAW. Ini dalil ayatul mihna. Karena banyak orang mengaku beribadah kepada Allah. Karena banyak orang mengaku bercinta kepada Allah. Namun pola pengaplikasian ibudiyah dan cintanya itu tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Maka ayat ini adalah kuncinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika engkau merasa meraku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata menyuruhkan Rasulullah SAW untuk mengatakan itu kepada umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta. Jadi perkaranya bukan mengaku mencintai, tapi masalah bagaimana supaya Allah cinta kepada. Maka supaya Allah cinta kepada kita, ikuti ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni. Nah, itu kuncinya. Dan masih banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk PD pas mengakukan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Ahzab Allah tegaskan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, ya, idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, dia punya pilihan lain, enggak pantas. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Di awal surah Al-Hujurat juga Allah tegaskan ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasulih, wahai orang beriman jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Kalau kita sudah membuat cara-cara ibadah, cara-cara beragama di luar tuntunan Rasulullah, kita telah mendahului Allah dan Rasul. Nah, ini dalil tentang wajibnya dalam ibadah itu harus, ya, memanut, menteladani, berkutwa, mematuhi apa yang dilakukan Rasulullah. Hadisnya, hadis ini juga di antara hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, hadisnya akan dibukakan di Muslim, barang siapa menambah-nambah dalam urusan agama kami yang tidak termasuk ke dalam urusan agama ini, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala ibrata bil amal ma lam yakun khalisan lillahi sawaba ala sunnati Rasulullah SAW. Jadi tidaklah ada arti sebuah amalan kalau tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Fudail Nu'ayyad ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah agar menguji kalian, terus terambuluk, ya, terambuluk, ya. Allah yang menciptakan hidup kematian, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang telah menghidupkan, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Nah, yang paling baik amalan ini Fudail Nu'ayyad menjelaskan apa maksudnya? Kata Fudail Nu'ayyad, "Kila ya Abu Ali." Ditanya Fudail Nu'ayyad, "Wahai Abu Ali, ma akhlasu wa aswabu?" Apa maksud, ya, yang paling ikhlas dan paling sawab? Jadi kata Fudail Nu'ayyad, "Ahsanul amal itu adalah man ayyukum ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuhu." Yaitu amalan yang baik itu adalah yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah. Nah, itu maksud kata Fudail Nu'ayyad. Jadi Allah sini tidak sebutkan aksara amala, yang paling banyak amalannya, tapi ini disebut ahsana, yang paling baik amalannya. Maka Fudail Nu'ayyad menyebutkan ahsana itu adalah yang amal yang baik itu apa adalah yang bagaimana amal yang baik itu adalah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Fudail mengatakan akhlasu wa aswabu, itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Lalu ditanya oleh muridnya, apa maksudnya ikhlas dan benar itu? Innal amal idza kana khalisan, suatu amal apabila benar-benar ikhlas, tetapi lam yakun sawaban dan tidak benar, lam yukbal, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, juga benar tapi tidak ikhlas, ya, umpamanya berjenggot, tidak celana cingkrang, memakai cadar, beramal soleh, tapi tidak ikhlas. Itu yang tidak terima Allah SWT. Lam yukbal hatta yakuna khalisan sawaba. Sampai amal itu harus ikhlas dan benar. Wa khalis, yang ikhlas itu makana lillah, yaitu yang ditujukan untuk Allah. Wa sawab, yang benar itu adalah makana ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Ya, amal yang benar itu apa? Amal yang benar yang sesuai dengan sunnah. Amal yang ikhlas apa? Yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Minal ayat al-jami'ah, dari ayat-ayat yang paling simple, yang paling, ya apa namanya, yang paling ringkas membahas dua syarat ini, juga ayat tadi Ahsanul Amalah juga ringkas itu, ya. Ini ayat ringkas kata penyusun di sini menyebutkan, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, ayat 110, ayat terakhir ya. Kul innama ana basyum mislukum. Katakan hai Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Ini juga keyakinan-keyakinan harus dibenarkan sebetulnya, karena ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu bukanlah manusia biasa. Dia diciptakan dari cahaya. Ya. Khuliqa min nurin. Atau mengatakan bahwa segala makhluk ini diciptakan karena Nabi Nur Muhammad dan segala macam. Di sini ayat menyebutkan bahwa Rasulullah itu manusia. Tidur, makan, ngantuk, ya, capek, letih, sakit. Itu manusia. Tapi kelebihannya adalah dia diberi wahyu. Maka dia manusia tidak sembah, dia adalah Rasul, ya, tidak didurhakai, wajib ditaati. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya manusia seperti kalian, yuha ilayya. Tapi bedanya dengan kalian itu aku diberi wahyu, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sembahanmu itu hanya satu, satu sembahannya, yaitu adalah ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ati rabbih ahada. Barang siapa berharap berjumpa Rabb-nya, maka hendaklah beramal soleh dan jangan mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya sedikit pun. Nah, ini ayat yang disebut oleh perumah, ayat yang ringkas dalam menjelaskan tentang syarat rukun ibadah yang dua tadi. Itu amal yang soleh itu apa? Amal yang ikhlas, amal yang benar. Yang benar maksudnya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini apa namanya? Pembahasannya berikutnya adalah yaitu tentang macam-macam bentuk ibadah. Macam-macam bentuk ibadah. Ibadah banyak sekali macamnya. Ya. Yaitu tadi disebutkan segala hal dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah. Kemudian fahuwa nau' min anwa' al-ibadah wa fardhu min afradiha. Jadi di sini ada bermacam-macam yang akan disebutkan bentuk-bentuk ibadah. Ya, ini tidak semua ibadah yang disebutkan, tapi beberapa contoh. Di antara macam-macam ibadah itu adalah doa. Doa. Ya, doa adalah ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, hari ini ada orang mencoba mengatakan berdoa itu adalah ibadah. Ini ada doa itu ada dua macam, doa masalah, doa ibadah. Doa yang masalah dan doa ibadah. Doa masalah maksudnya apa? Doa yang langsung diungkapkan dengan lisan kita. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Allahumma rizukni, ya Allah berizukilah aku. Ini namanya doa masalah yang diminta langsung dengan lisan. Doa ibadah adalah doa perbuatan. Salat itu ibadah, tapi juga bernilai doa. Maka oleh sebab itu sering untuk ibadah dikatakan kalimat doa itu. Supaya lengkap mencakup kedua macam bentuk ibadah itu. Doa yang dengan lisan, doa dengan perbuatan tadi. Kenapa dikatakan orang itu berdoa juga kalau dia sholat? Karena dia memohon. Secara maknawi dia memohon agar sholat diterima Allah SWT. Ya? Atau disebutkan dalam istilah ulama, doa masalah bilisanil maqal. Doa masalah itu adalah dengan diungkapkan dengan lidah. Doa ibadah bilisanil hal. Jadi kalau doa ibadah ada berdoa dalam bentuk perbuatan, kondisi sujud, ya kan? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terima sujudnya, ibadahnya, puasa, ibadah itu adalah doa juga, bentuk doa disebut doa ibadah. Baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Fad'ullaha mukhlishal lahuddin." Berdoalah kepada Allah yang penuh ikhlas. Ya. Dan ikhlaskan semua agama kepadanya. Ya. Pada Allah mukhlishuddin, maka berdoa kepada dia secara ikhlas, benar-benar agama itu untuk Allah semata. Jadi maksud doa di sini apa? Mencakup doa al-masalah dan doa al-ibadah. Ini baik ketika memohon secara lisan maupun dalam bentuk ibadah-ibadah. Wa anil masjid lai falaru ma'amu'i ahada. Bahwa masjid itu milik Allah. Jangan kalian menyeru bersama Allah sesuatu pun. Jadi doa di sini, jangan saling berdoa, memohon di situ, mencakup dua doa tadi. Dari doa masalah atau doa al-ibadah. Baik. Kemudian, ini pembahasannya. InsyaAllah ini akan kita lanjutkan dalam jumpa kita yang akan datang. Untuk pada kesempatan ini barangkali kita, materi kita sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan sisi tanya jawab. Ya, melanjutkannya kesempatan ya, untuk kita semua. Jadi pembahasan yang akan datang adalah, ingat, yaitu adalah macam-macam bentuk ibadah. Berikutnya, kita coba lihat pertanyaan jika ada yang masuk. Ya, dipersilakan. Apa melalui chat di sana? Oh, baik, sip. Ya. Baik, sudah masuk 9 chat ini ya, 9. Kita jawab yang paling di bawah dulu, yang pertama berarti ya. Pertanyaan, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Keluarga saya berasal dari Jawa. Nenek saya dan keluarga yang lain setiap menjelang bulan puasa selalu membuat sesaji. Mereka beranggapan bahwa nenek moyang atau saudara yang sudah meninggal akan pulang ke rumah. Saya tahu itu salah. Salah, Ustaz. Saya mencoba memberi nasihat, tapi mereka beranggapan itu sudah tradisi turun-temurun. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menghentikan tradisi itu? Dan apakah saya termasuk orang yang syirik karena keluargaku melakukan tradisi sesaji sebelum puasa bulan puasa? Jadi ada dua pertanyaan. Bagaimana ya menghentikan? Yang kedua, apakah dia juga kena dosa syirik? Baik. Cara menghentikannya adalah diajak belajar ilmu. Intinya di situ dulu. Ya. Cara menghentikannya apa? Diajak untuk belajar ilmu, disampaikan dakwah. Sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengajak umatnya untuk menghentikan perbuatan syirik tersebut. Nah, tentu dengan ilmu bisa kita, dan berdalil dengan budaya itu sudah kita jalankan, sudah itu sudah memang hujah yang saya dulu dilakukan oleh orang menolak petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, tapi maka kita caranya apa? Sampaikan dengan ilmu, diajak untuk berdakwah dulu, dekati secara akhlak dulu dengan bahasa yang baik. Ketika kita sudah belajar mengetahui akidah yang benar, kita tunjukkan akhlak yang mulia kepada dia sehingga dia tertarik untuk belajar juga, melihat ketika bagaimana kita sopan santun kita, keramahan kita, ya. Ya, ini sering disinggung oleh para satis ya. Pokoknya ketika baru saja belajar, kadang-kadang sangat apa namanya? Ketua semangat ya. Semua didebat, semua disalahkan ketika masuk rumah, foto semua dikritik semua, tidak. Pelan-pelan, satu-satu dulu. Ya. So kata orang ya, dalam berikan nasihat gitu, santai. Ya, diberikan nasihat sedikit-sedikit dulu. Jangan semua digelontor gitu ya. Anak kecil saja enggak bisa diberi makan kayak itu, kita juga kan enggak begitu. Sesuap demi sesuap dulu, pelan-pelan. Nah, jadi caranya, kalau seorang anak ketika pulang ke rumah, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu kita sedang apa, ya, datangi dulu dia, salam dulu dia, bagaimana kabar bu pagi ini, sehat, ya, buat lagi buat apa ibu, ya kan, dia senangi dia, dibantu cuci piring pemainnya, ataupun menyapu rumah, dibuat senang dia, ya, hari demi hari orang tua kita akan terasa bagaimana anaknya yang berubah setelah belajar agama, ya, besok-besok dia akan bersayang pada kita. Mungkin-mungkin saja dia minta, ah, kamu belajar di mana nak? Ikut pengajian. Kita tawarin, bu, mau ikut pengajian, ayo ke pengajian ibu. Ya, dijemput ya orang tua kita, diajak ke pengajian. Ya kan, begitu caranya. Itu yang nasihat dengan ilmu. Karena kalau antum nasihati dia, antum tahu sama dia. Ketahan kalau aku sebelum ini, ilmu antum juga tahu sama dia. Lah, kamu aja enggak ada ilmu apa ini. Ya, guru kamu siapa? Kan gitu kata dia. Kamu aja kabur kemarin, anak baru kemarin, enggak ngerti apa-apa. Dibilang sama orang tua kan gitu. Kan karena orang tua tinggi juga egonya gitu-gitu. Maka kita harus masukkan dengan ilmu atau dengan mengajak ketika ada ziarah atau ustaz-ustaz diajak ke rumah kita, ya, lagi ustaz berkunjung atau diajak berkunjung ke rumah kita, cerita-cerita di hadapan orang tua kita. Ustaz, kalau kami ini biasanya budaya kami ini begini. Jangan pula disinggung orang tua kita atau ada kebiasaan di masyarakat gitu. Jangan sebut ibu saya, jangan gitu pula depan ustaz kan gitu ya. Nanti menjatuhkan ibu kita namanya kan. Cuman kita bertanya, ustaz, kami ini punya budaya begini nih, masyarakat kami di sini. Kira-kira itu ada salahnya enggak secara agama? Nah, dengan bertanya bahasa-bahasa yang baik. Jadi kita ini perlu banyak belajar sebetulnya berdakwah. Ya. Nah, atau Sediakan radio-radio jika ada radio sunnah, ada radio dakwah tuh dekat antum, ya belikan radio didengarkan secara tidak langsung atau dengar-dengarkan sama dia, gitu kan. Nah, jadi banyak cara. Masalah antum sudah menegur, antum sudah berupaya, ya insya Allah antum tidak termasuk berbesar. Justru antum menasihati orang tua antum, ya tidak kan lah kalau kita sudah mengingkari, itu sesuai kemampuan kita ingkari, sudah kita lakukan, iya sudah, ya tidak mendapat dosa. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, jika segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah taghut, maka apakah Nabi Isa alaihissalam termasuk karena mereka disembah umat Nasrani? Dan selain juga seperti matahari, bulan, dan lain. Jazakumullah khairan. Ya. Tetapi bukan berarti yang disembah itu para nabi mereka tidak ya. Secara apa yang disebut Allah disebut taghut, tapi hakikat Nabi Isa bukan taghut, disebut taghut Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak pernah redha, tidak pernah mengajak umatnya untuk menyembah dia. Ya. Orang-orang yang mengkultuskan kepada orang-orang soleh yang disekutukan dengan Allah seperti tadi umat Nabi Nuh, mensekutukan orang soleh dengan Allah itu tidak disebut mereka itu taghut, ya. Tetapi kalau ibadahnya orang ini ya disebut kamu itu beribadah kepada taghut itu, kalau beribadah kepada Allah secara umum masuk. Tetapi tidak dikatakan sembahannya itu nabi orang soleh sebut taghut, itu taghut tidak sebut seperti itu. Dia tetap nabi, tetap nabi mulia, ya orang soleh tetap orang soleh, ya wali tetap mulia mereka, ya kan? Karena mereka tidak pernah menyuruh, ya atau redha dengan perbuatan itu, maka mereka tidak masuk. Termasuk nanti kan sebutkan dalam ayat nanti bahwa semua yang disembah selain Allah itu akan dikumpulkan dengan penyembah-penyembah dalam neraka jahanam. Lalu apakah Nabi Isa juga masuk? Enggaklah. Ada orang menyembah malaikat juga kan? Orang menyembah para nabi, menyembah Uzair umpamanya, atau menyembah orang soleh. Orang soleh tidak akan dikumpul sama penyembah karena mereka tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah mengajak, tidak pernah membolehkan. Maka tidak termasuk ke dalam hal itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz Afwan, berkenaan dengan kalimat syahadat, apakah seorang ketika bersyahadat pindah dari agama non-muslim harus sesuai panjang pendeknya, dan apa hukumnya dia harus berpamitan ke pendetanya jika ingin pindah agama Islam, karena orang tuanya sudah mengizinkan untuk pindah agama Islam tapi sebagai unggah-ungguh saja untuk pamitan dan menyampaikan kepada pendetanya bahwa dia telah menjadi mu'alaf. Gak perlu, gak penting, ya hal ini gak penting, menyampaikan kepada pendetanya gak penting, gak perlu. Dan juga tidak perlu panjang pendek, maksudnya apa? Sudah diajarkan asyhadu alla ilaha illallah rasulullah, yang terpenting bagi dia itu dulu, apalagi dia juga susah mengucapkan bahasa Arab, ya kan? Ya semampunya dia lah, semampunya dia, yang penting dia paham bahwa ketika dia mengucapkan kalimat itu dia sudah tidak lagi melakukan ya aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan agama yang ada agama sebelumnya, agama Nasara. Jadi dia paham ini artinya adalah menyekutui yang sama Tuhan hanya Allah saja. Ya, dan Isa adalah hamba Allah, Rasulullah yang mulia. Itu saja. Penting dia paham. Ya. Walaupun dalam mengucapkan dia telo-telo banyak biasa, apalagi orang-orang yang memang baru masuk Islam, ya tidak akan bisa dia melafalkan dengan pas hurufnya makhraj, enggak begitu. Yang penting dia ucapkan dengan lisannya semampunya dia dan memahami makna tersebut. Ya. Dan masalah pamit dan tidak pamit, enggak penting banget itu ya, enggak penting. Malah nanti malah dikasih syubhat sama pendetanya atau mungkin terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika amalan yang paling baik adalah ikhlas dan benar, maka bagaimana bentuk rasa harap dalam beribadah Ustaz? Bukankah ikhlas itu tidak mengharap apa-apa dalam ibadah tersebut Ustaz? Nah, ini yang banyak sering ditanyakan. Jadi kalau berharap pahala berarti tidak ikhlas. Tidak begitu ikhlas itu. Ikhlas itu kalau kita tidak ikhlas itu apa? Maksudnya kita menyembahkan ibadah kita kepada Allah. Kita ketika memberi infak, ingin diuji orang itu enggak ikhlas. Tapi kalau ingin diberi pahala Allah, itu ikhlas namanya. Karena kita minta sama Allah. Ya, itu ikhlas. Ya. Rasulullah SAW, kenapa beliau menyebutkan barang siapa yang berinfak? Kenapa Allah SWT juga menyebutkan barang siapa yang berinfak akan diberi ini? Barang siapa melakukan ini akan berlihat dapat ini. Banyak amal-amal sudah disebutkan ganjaran oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran pun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Berarti itu tidak syirik. Nah, ya enggak syirik. Kan banyak sekali. Kita disuruh minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita memohon kepada Allah agar diberi kebaikan dunia akhirat. Itu apa? Berarti kita tidak ikhlas. Enggak. Kita kan ikhlasnya mana? Kita mohonnya kepada Allah, bukan pada selain Allah. Itu ikhlas namanya. Nah, kita sholat, ingin dapat ampun, dapat pahala dari Allah. Itulah harap itu tadi. Ya. Nah, karena Allah itu sendiri yang menjanjikan pahala-pahala itu. Ya, itu tidak menafikan ikhlas. Kalau menafikan ikhlas, tentu Allah tidak akan menyuruh kita demikian. Nah, itu maksud daripada ikhlas itu sendiri. Jadi, memahami ikhlas itu harus benar. Bukan berarti kita minta pahala pada Allah tidak ikhlas. Itu ikhlas. Karena kita mintanya sama Allah. Ya, bukan pada manusia. Ya. Kemudian, ya, apa bedanya ketika kita, ya, kalau beramal jangan saya sholat malam tahajud ingin dapat sehat. Itu namanya karena dunia. Saya berimpak akan nanti juga rezeki saya murah. Itu karena dunia juga. Nah, tapi kalau dia dalam doa boleh. Ya Allah beri aku rezeki, beri aku kebaikan dunia akhirat. Boleh. Ya, itu beda antara doa dan amal. Tapi kalau dalam amal, dalam doa kita minta sama Allah, itu tauhid. Itulah yang tauhid. Karena kita mintanya sama Allah. Dan Allah nyuruh kita minta sama Allah kok. Ya. Allah nyuruh kita meminta sama Allah. Ya. Allah nyuruh kita untuk berdoa dan meminta kepada ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzi yastakbiru 'ibadati wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepada aku akan jawab. Itu Allah yang nyuruh kita. Itulah ibadah. Karena berharap tadi itu bagian dari ibadah juga. Berharap kepada Allah itu. Makanya ketika Imam Syafi'i mendefinisikan takwa itu apa dah? Itu memberikan definisi itu apa? Anta'budallah ala nuri minallah wa tarju sawaballah. Engkau beribadah kepada Allah menurut tuntunan yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Dan engkau harap pahala dari Allah. Wata turk ma'asillah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri minallah, dengan aturan-aturan yang sesuai dengan diturunkan Allah kepada Rasulnya, watar khafu iqaballah, watar khafu iqaballah, dan engkau takut terhadap azab Allah. Itu. Jadi itu tidak bertentangan dengan tauhid. Kalau orang, ini yang kita katakan tadi, kalau orang-orang zindik, atau kelompok-kelompok sufi yang ekstrim, itu mereka mengatakan, kalau kamu masih berharap pahala dari Allah, kamu enggak ikhlas. Nah, itu enggak benar pemahaman tauhid. Karena Allah yang menyuruh kita untuk berharap kepada Allah. Kalau tidak berharap kepada Allah, kalau mau berharap kepada siapa? Ya. Itulah orang yang paling sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari ibadah. Dan Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah. Allah menjanjikan kalau kamu beramal diberi surga, Allah menyuruh kita. Ya, kita beramal ya agar kita dimasukkan Allah ke dalam surga, tidak syirik. Tidak syirik, karena Allah yang menyebutkan kita. Kalau kamu beramal gini, pahalanya akan masuk surga. Allah menjanjikan, dan itu namanya ketaatan kepada Allah. Dan itu tidak syirik. Karena kata beribadahnya kepada Allah, dan permohonan kita untuk mendapat surga juga dari Allah. Ya. Makanya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, Inna Allah adal mujahidin fi sabilihi mi'ata daraja minal jannah. Allah menyediakan untuk orang-orang berjihad di jalannya itu, berapa? Sekitar 100 tingkat dari surga. Ya kan? Lalu, kata Rasulullah SAW, a'laha kemudian Rasulullah SAW, inna Allah adal mujahidina fisabilihi mi'atu darajah. Ya. Kemudian disebutkan a'laha wa abdaluha jannatul firdaus. Yang paling afdal, paling baik dari surga itu surga firdaus. Fa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian memohon kepada Allah untuk dimasukkan dalam surga, mintalah surga firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang terbaik. Nah, kita disuruh minta kok malah salah? Enggak salah itu. Karena itu adalah permohonan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya pertanyaan berikutnya ya, jadi itu tidak bertentangan dengan ikhlas meminta kepada Allah, berharap kepada Allah tidak ya. Karena Allah sendiri yang menyuruh kita. Dan itu perintah juga Rasulullah SAW juga demikian. Pertanyaan berikutnya lagi. Ustaz, apakah penyimpangan pada tauhid asma sifat dapat membuat pelakunya menjadi kafir? Dan apa dapat menyebabkan pelakunya menjadi ahl bid'ah? Ya, beda antara kafir dengan bid'ah. Tidak setiap ahl bid'ah itu kafir. Ya, dan kemudian bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Ya, merupakan ada dosanya besar, ada dosanya kecil. Kemudian, ya, maksudnya tidak sama besar dosanya begitu ya. Tapi bid'ah termasuk dosa-dosa yang sangat dikhawatirkan ya. Kemudian juga dalam asma sifat itu pun berbeda-beda level kesesatan dan level pengingkarannya. Kalau orang Jahmiyah yang tidak percaya Allah punya sifat dan nama, itu para ulama secara umum yaitu mengafirkan mereka karena mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak punya sifat sama sekali. Itu secara umum. Secara umum, ya. Termasuk Mu'tazilah juga dikafirkan oleh para ulama. Tapi ada pun Asy'ariyah, Maturidiyah tidak pernah dikafirkan para ulama. Ya. Itu tidak dikafirkan. Ya. Nah, maka pengingkar sifat orang yang menyimpang dalam satu sifat tidak ada pada level yang sama, berbeda-beda. Ya, nanti akan dibahas juga, nanti pembahasan kita akan singgung itu nanti tentang tauhid asma sifat, ini akan ada penjelasannya. Jadi kalau orang mengingkari sifat Allah dan nama-nama Allah secara mutlak sebagaimana orang Jahmiyah, itu dikafirkan oleh ulama. Tapi pengkafiran masih pengkafiran secara mutlak. Apa maksud pengkafiran mutlak itu adalah yang dikafirkan adalah sikap dan apa namanya? Pemahamannya, ya, perbuatannya. Tapi personal tidak. Ya, personalnya belum. Karena syarat untuk mengkafirkan personal tertentu itu harus diterlaksananya, tercukupinya syarat-syarat untuk dikafirkan seseorang itu. Jadi kalau ada orang jatuh ke dalam perbuatan kufur, dia mengingkari nama dan sifat-sifat Allah secara mutlak. Nah, lalu dipanggil, di iqamatul hujah, dinasihatkan, dijelaskan bahwa itu pemahaman salah dan disebutkan dalilnya. Nah, itu iqamatul hujah. Yang melakukan itu adalah para ulama, kalau dalam negara Islam itu adalah qadhi, dibahas. Nah, itu beda. Jadi pengkafiran itu ada dua, kafir secara itlak, ada kafir ta'yin namanya. Nah, kemudian bid'ah pun tidak ada, tidak dalam mengingkari tauhid asma sifat tidak satu level saja, tapi per level-level. Dua level yang dikafirkan ulama adalah Mu'tazilah dan apa? Dan orang Jahmiyah. Karena orang Mu'tazilah mengatakan itu para ulama mengatakan siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah kafir. Tetapi Asy'ariyah Maturidiyah tidak pernah dikafirkan ulama, walaupun kelaziman-kelaziman dari perkataan mereka sama dengan perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah, tetapi mereka adalah orang-orang ya di dalam sebagian masalah asma wa sifat mereka berijtihad ya memahaminya, dan mereka keliru dalam memahami, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salaf, tapi mereka tidak pernah dikafirkan. Jadi mereka ini masih ada penghalang untuk dikafirkan para ulama, di antaranya disebut adalah itu at-ta'wil. Di antara penghalang mereka itu adalah at-ta'wil atau dan lainnya. Makanya oleh sebab itu banyak para ulama-ulama Asy'ariyah yang menjadi imam juga di masalah di Masjidil Haram menjadi imam yang terkenal dengan Imam Juwaini, Imam Haramain. Itu berpaham Asy'ariyah tidak dikafirkan para ulama, ada seorang ulama salat di belakangnya, salatnya anggap sah oleh para ulama, ya kan? Baik. Pertanyaan yang terakhir nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya peserta dhoroh idaman mau bertanya, apakah jika seorang istri merasa terpaksa menggunakan uang pribadinya untuk belanja sehari, apakah berarti tidak ikhlas? Ya, usahakan ikhlas. Usahakan ikhlas dengan merasa terpaksa. Ya, dengan merasa terpaksa. Dan ini kadang-kadang seorang istri ya, dianggap oleh dia bahwa kewajiban suami saja untuk, iya kewajiban suami membiayai keluarga. Terus. Tapi bukan ada larangan. Bukan tidak ada keutamaan seorang istri yang punya harta lebih untuk membantu suaminya atau membelikan belanja anaknya atau membelikan suaminya, tidak ada larangan. Itu ihsan. Itu perbuatan baik yang akan membuat maling ada nilai cinta kedua suami istri. Jadi jangan terpaksa. Karena itu adalah amal soleh bagi dia. Dia apapun yang diberikan kepada anak dan suaminya, dia pahala buat dia. Ya, walaupun uang awalnya suami juga yang ngasih, kemudian ketika dia belanja, sesuatu ada yang disukai suaminya atau anaknya, dia belikan. Pahala buat dia. Ya, baik. Merasa terpaksa asalkan ikhlas tidak masalah, ya tetap jadi pahala. Karena suami sebenarnya punya uang yang cukup untuk menafkahi istri dan anaknya. Cuma terlalu perhitungan, tidak melihat harga di pasaran sehingga terpaksa istri menggunakan uang pribadinya. Ini nggak masalah, ya. Ya, itu penilaian seorang istri pada suami berbeda-beda. Suami mungkin dia ingin hidup lebih sederhana, lebih bisa berinfak, lebih bisa membantu keluarga, kerabat, bisa saja. Seorang suami demikian, ya. Maka kalau istri mau barang lebih, ditambah dengan uang saya sendiri ini, beli alat-alat nih, saya suami merasakan ini sudah cukup, tidak usah dibeli lagi, tapi istri mengatakan saya pengen. Ya, ini juga perlu koreksi sebagian istri, kadang-kadang yang banyak berbelanja itu istri, karena kadang-kadang model ya, gila model gitu loh. Atau lagi berkunjung ke rumah tetangga, lihat di rumahnya ada ini, ada itu, kemudian juga pengen punya di rumah kita. Nah ini sudah, ini yang adab ketika kita harus perbaiki diri kita, ya akhlak yang perlu kita perbaiki, bahwa di mana hidup ini coba kita cukup kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kemauan. Nah ini pernah saya jelaskan, hidup ini jadi susah karena kita banyak maunya. Tapi kalau hidup ini sesuai dengan kebutuhan, sebetulnya apa yang ada diberi Allah, itu cukup buat kita. Ya, cukup buat kita. Tapi tidak masalah jika kalau pengen ingin sesuatu ya, kemudian menambah uang yang diberi suami beli, itu lebih baik. Infak sedekah buat dia. Sebenarnya suaminya ketika menafkahi kalau anak istri pahala, dan istri juga mengorbankan uangnya untuk belanja sesuatu di rumah tangga, memberi apa-apa juga pahala buat dia. Ya, kenapa kita harus merasa terpaksa ya? Ini suatu hal yang perlu kita ikhlaskan, yang perlu kita sadari bahwa itu juga ibadah bagi seorang istri. Ya. Demikian wallahu a'lam. Bismillah. Saya bacakan semua. Jika ada yang lain di chat, silakan dibacakan. Masih ada waktu sedikit. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya langsung di antara peserta daurah? Silakan. Mengatasi gangguan dukun santet pada waktu di malam hari sedang tertidur. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga diri ya, pengaruh dari perbuatan sihir baik berupa santet dan lainnya ketika sedang tidur sebenarnya. Nah, dengan baca doa mau tidur. Pertama, gimana sunah-sunahnya kalau kita tidur? Sebelum tidur kita apa? Berwudu dulu. Ya, setelah berbaring apa? Kita baca doa mutir bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita baca apa? Ayat kursi. Kemudian setelah itu baca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali disiupkan ke tangan kita, diusapkan ke semua badan kita. Kemudian qul a'udzu birabbil 3 kali ditiupkan ke telapak tangan kita, diusapkan ke badan kita. Kemudian qul binas, kemudian juga tidak lupa membaca apa? Akhir dari surat Al-Baqarah. Itu sabda Rasulullah SAW. Karena siapa membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah itu, kafatahu, dia akan mendapat dicukupkan oleh jaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Jadi, apa yang dibaca? Sunah-sunahnya tidur apa? Itu pertama wudu, kemudian apa? Membaca doa mau tidur, bismika ya, wa mutu wa ahya. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, ya, amana rasulullah unzila ilaihi rabbihi wa minhu kullu amana billahi ila akhiri. Kemudian setelah itu apa? Membaca Qul huwallahu ahad surah ikhlas 3 kali dengan ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh badan yang mungkin untuk sampai diraba dia diusapkan. Kemudian qul a'udzu bir falaq, kemudian qul a'udzu bir nas, ya, itu di antara. Kemudian berbaring ke arah menghadap ke arah kiblat, berbaring ke arah kanan. Itu di antaranya. Ya. Berbaring ke arah kanan. Itu di antaranya. Ya. Kemudian untuk tidak banyak pikiran sampai tidur, selalu bertasbih sebagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah, putri Rasulullah SAW, itu subhanallah walhamdulillah walailallahu akbar, itu dibaca sampai kita ketidur. Insyaallah gangguan-gangguan baik sihir atau jin atau apapun saja kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Allah sudah menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Jazakillahu khairan. Dan kusahun tuntunan. Baik, pertanyaan ini akan kita bahas juga nanti dalam pembahasan. Baik, pertanyaan ini akan kita bahas juga nanti dalam pembahasan masalah iman kepada takdir. Tetapi semua makhluk ini Allah sudah tentukan ketakdiran, takdir mereka. Yang menjadi surga atau neraka pun sudah tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tentang dirinya apakah dia ahli surga atau ahli neraka, enggak ada. Ya. Kan enggak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu, kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah SWT. Seperti pokoknya, yang diberitahu tentang pokoknya, apa namanya, Rasulullah SAW mengatakan pokoknya Abu Bakar fil jannah, ya, Umar fil jannah. Cari yang ada dalilnya. Ya. Dan juga tidak ada pasti siapa yang ada di neraka kecuali yang sudah ada dalilnya, seperti Abu Lahab, ya jelas di neraka, ya kan? Abu Jahal, Fir'aun, ya jelas. Baik. Tetapi asal lain yang tidak ada dalil menunjukkan secara pasti, hanya dalil umum bahwa masing-masing orang sudah tahdirnya. Mingka mungkin ahli neraka punya ahli surga. Lalu ketika ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah sudah tahu penghuni surga dan neraka itu? Ya kan? Sudah, kata Rasulullah SAW. Loh, tapi malam, buat apa kita ngamal lagi? Buat kita beramal lah Rasulullah. I'malu fakul muyasar lah. Beramallah, masing-masing akan dimudahkan untuk menuju pada takdirnya. Nah, sama dengan kita, apakah kita sudah takdirnya punya isi atau tidak, Ustaz? Loh, kalau memang sudah tahu, kenapa harus cari-cari lagi, Ustaz? Kok cari-cari, ya kan? Dalam hal dunia kita, di dalam beriman kepada takdir bukan berarti menghalangi kita untuk berusaha, untuk hal yang baik. Makanya oleh sebab itu, beriman kepada takdir, kita tidak harus menyerah, artinya tidak berusaha. Maka kita harus berusaha kepada yang terbaik. Dan Allah akan mudahkan kita untuk menuju takdir yang telah tentukan itu. Makanya Rasulullah sebutkan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Amal bukan menyerah pada takdir. Sebenarnya dalam urusan dunia juga begitu. Kalau kita sudah terdapat jodoh, apa jodoh? Kalau enggak dicari, jangankan itu. Buang hajat saja, kalau sudah ditakdirkan buang hajat. Ya kalau antum enggak pergi WC ya, bisa buang hajat di tempat duduk antum. Ya gitu. Mesti kita berusaha. Makanya Rasulullah juga menyebutkan dalam beriman kepada takdir, apa kata Rasulullah? Contoh beriman kepada takdir. Ini kata kita bahas nanti dalam beriman kepada qadar, baik dan buruk ya. Karena ada pertanyaan, kita bahas sedikit. Lo annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr taqulu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal, jadi iman kepada takdir itu bukan berarti kita berhenti untuk berusaha. Kalau kalian benar bertawakal kepada Allah seperti mana Allah akan beri rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Kata Rasulullah SAW, di pagi hari dengan dia mencari makan dengan perut yang kosong, enggak tahu di pohon mana dia akan ketemu ulat, enggak tahu dia. Yang penting dia berusaha. Kemudian setelah kenyang perutnya pulang, di sore hari perutnya sudah kenyang. Jadi burung itu bukan jadi sarangnya, nunggu ada lalat yang lewat, ada ulat. Enggak, begitu. Kan mencari dia, bekerja, terbang kemana-mana, ya kan gitu. Ini juga dengan makna hadis lain ketika Rasulullah SAW juga ditanya oleh sahabat, ya bawa unta. Ya Rasulullah, akilah utawakal. Ya Rasulullah, apakah unta ini saya ikat atau saya biarkan saja, lalu saya tawakal saja gitu. Apa kata Rasulullah? Akilah semua tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi tawakal itu harus bersama dengan mengambil sebab-sebab. Ya, itu maksud tawakal. Dan dalam hadis lain juga sekarang Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, al-mu'minu qawi ahabu ila min al-mu'min dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah untuk meraih segala yang bermanfaat bagi hidupmu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Jangan malas. Dua peristiwa yang diriwayatkan dalam Bukhari. Dua peristiwa ini adalah pertama, peristiwa ketika terjadi Ta'un. Ini riwayat yang sahih, yaitu ketika dalam perjalanan sampai Ta'un, berita Ta'un di Syam. Ketika itu Amir Mu'minin mau menerima kunci Baitul Maqdis dari orang Nasrani. Terjadi Ta'un di Syam, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana kita lanjut masuk, melanjutkan perjalanan, atau kita tunggu sampai reda Ta'un di sana. Wabah, ya, penyakit menular gitu. Lalu sahabat yang diajak musyawarah, ya, tidak ada bisa memberikan penjelasan yang ada hadis atau penjelasan dari Rasulullah SAW. Yang tahu hadis itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf lagi, tidak ada saat itu lagi buang hajat ke tempat lain. Ketika itu Umar bin Khattab beristihad, kalau begitu adalah kita undur masuk ke Syam. Sampai selesai penyakit di sana, menular itu, wabah itu selesai. Baik, ada sahabat mengatakan kepada Umar bin Khattab, atafiru min qadarillah ya mu'minin. Apakah engkau lari dari takdir Allah ya mu'min? Naam. Nafiru min qadarillah qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Iya. Jadi kemanapun kita pergi, kita tetap dalam takdir Allah. Tapi kita cari takdir Allah yang lebih baik. Jadi intinya dalam beriman kepada takdir, usahakan dapat takdir yang baik. Walaupun kita tidak tahu apa hasilnya. Tapi kita tetap berusaha beramal. Nah ini rahasianya. Jadi takdir itu adalah rahasia Allah SWT. Ya, yang tidak ada seorang pun tahu. Tapi kita berjalan berusaha, beramal. Nah, kalau kita sudah berusaha maksimal, lalu hasilnya positif atau negatif, itulah sifatnya kita menyerahkan diri kepada Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah berusaha, namun hasilnya tidak dapat sesuai dengan kita, kita sabar. Ada hikmah di balik itu pasti. Kalau kita dapat, agar kita tidak sombong, karena yakin ini atas pertolongan Allah, maka kita tidak sombong. Nah, beriman kepada takdir itu ini, mengendalikan orang tadi. Tidak putus asa dia, tidak congkak juga ketika dia mendapat keberhasilan. Ya, itu salah sekilas. Nah, ada cuman saya amin, ini riwayat ini sebagian ulama mendoifkan. Ada seorang yang mencuri. Lalu diputuskan bahwa juga. Lalu ketika orang ini mau melakukan dieksekusi, ya, dia berkata, "Malah ya mukminin, sebentar saya mau bicara. Silakan." Ya, "Saya ini mencuri karena takdir Allah," kata dia. Dia berbicara dengan takdir. Lalu Umar bin Khattab juga menyebutkan, "Saya memotong tangan kamu ya karena takdir Allah." Ya, kamu berbicara dengan takdir? Oh, ya. Kalau kita mengatakan, "Oh, saya tidak salat sudah takdir Allah." Ya, takdirnya masuk neraka, jangan pilih surga. Gitu aja. Kan kita pilih ini, oh kalau sudah tahu ahli surga neraka, saya sudah agak sholat saja lah, mana tahu saya jadi ahli neraka. Ya udah, berarti kamu pilih ahli neraka. Mesti orang itu memilih yang baik. Saya berharap ditakdirnya menjadi ahli surga, ya kita beribadah. Kan gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita nyerah kepada takdir. Yang anehnya kadang-kadang orang ini dalam urusan agama, urusan akhirat, dia nyerah kepada takdir, dalam urusan dunia enggak. Buktinya apa? Dalam urusan dunia pontang-panting dia pagi sudah bangun berusaha maksimal, enggak percaya kepada takdir, seakan-akan dia lupa itu kamusnya, rumusnya ketika beriman kepada takdir dalam masalah umur sekarang. Buktinya dunia ada berusaha mencari yang terbaik, beli baju saja dipilih yang bagus, biar enggak dapat yang bolong, enggak dapat yang cacat. Kok malah dengan beribadah dan mencari surga enggak mau melakukan ibadah yang terbaik? Kan juga aneh. Nah, ini bukti kalau dalam cara beriman itu adalah kita harus yakin dalam beriman kepada Allah dan kepada takdir ini dengan cara dibarengi dengan meraih takdir yang baik. Samping beristianah, bermohon pertolongan kepada Allah, kemudian tawakal. Jadi berusaha baru tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Masih. Tidak, ini tidak termasuk syirik ya, masalah bai'at kepada imam itu bagian dari masuk penyimpangan dalam masalah akidah, tapi tidak termasuk bagian dari syirik. Ya. Jadi dia membuat sebuah aturan yang menurut dia, ya, sedangkan bai'at, aturan bai'at itu hanya bagi pemimpin kaum muslimin saja. Tidak bagi pemimpin jamaah sholat atau jamaah ormas atau pada ada bai'at itu. Karena bai'at itu hanyalah bagi apa? Bagi pemimpin kaum muslimin. Yang tertinggi, presiden umpamanya, khalifah umpamanya, raja umpamanya, itu saja. Jadi penyimpangan dalam memahami masalah ini. Tapi bukan itu sebuah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika meminta doa kepada orang tua, apa hukumnya? Boleh saja. Karena juga pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "Latan samin salih du'aik." Ya, jangan lupa kami doa-doamu yang baik. Boleh, doakan saya, boleh. Tapi kalau orang sudah mati dalam kuburnya, doakan saya ya kiai. Enggak, syirik itu. Dengar dia, sudah mati, ya kan. Tapi orang tua kita doakan saya, boleh. Boleh, mohon doa sesama muslim, apa orang baik, kemudian juga saling mendoakan. Bahkan saling mendoakan, tidak diminta pun mestinya kita saling mendoakan. Tidak diminta pun, kenapa? Karena itu kebaikan buat kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW bahwa mendoakan saudaranya dengan zafi zahril gaib, dari tampak, tidak tampak oleh dia, tidak tahu oleh dia, yang mendoakan kita malaikat, sama dengan isi doa kita. Kita mohonkan berilah kesembuhan untuk saudara saya, berilah murahkan rezeki saudara saya ini. Allah beri kita seperti itu, doanya malaikat. Ini kita doa kita, ini yang mendoakan kita siapa? Malaikat ini. Jadi kalau ingin banyak mendapat doa malaikat kita, doakan saudara-saudara kita. Berikan petunjuk kepada orang tua saya. Berikan petunjuk kepada adik. Ya Allah, subhanallah. Ya ikhwan, ini kita nih betul-betul ya sudah lalai banget dengan kehidupan ini ya. Betul-betul kita terpukau dengan dunia ini. Terpukau banget, sibuk dengan dunia. Tidak ada tidak ada ujungnya, kita enggak tahu apa faedahnya buat hidup kita. Padahal satu doa saja ya, kita ungkapkan untuk anak kita, suami kita, istri kita, luar biasa. Maka jangan sama pernah melupakan doa untuk orang tua, untuk kita, kakak kita. Mohonkan mereka. Ya, saudara saya begini Ustaz, seperti dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Untaikan dalam doa, jangan lupakan. Ya Allah, tunjukilah orang tua saya yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya Allah. Ya, kita mohonkan, doakan. Doakan. Ya. Doa itu senjata yang paling ampuh, gak bisa di-stop, bisa diambat oleh apapun. Ya. Maka betapa banyaknya doa yang baik itu luar biasa. Kan pernah kemarin di waktu kajian pagi Jumat tentang terjemah Imam Bukhari. Bagaimana doa ibunya, anaknya Imam Bukhari itu waktu kecil buta. Ya, lahir dalam keadaan melek, melihat. Namun tiba-tiba ada ya, penyakit, buta Imam Bukhari. Orang tuanya sedih dan berdoa terus, tetesan air matanya itu ya. Ya, keikhlasan dan berdoa. Akhirnya apa? Dalam mimpi orang tuanya melihat siapa? Melihat, hey, lalu Nabi Ibrahim memberitahu kepada ya, kepada ibunya Imam Bukhari ini, ya, bahwa anakmu telah dikembalikan penglihatannya Allah SWT. Pagi-pagi hari ditemui anaknya oleh ibunya, subhanallah, anaknya sudah melihat. Itu doa, subhanallah. Doa ini kalau kita kaji, keluar dahsyatan doa, enggak. Banyak sekali ya, di dalam sejarah, di dalam cerita orang soleh, luar biasa. Maka jangan pernah melalaikan ya kesempatan untuk berdoa ya. Ya, doa yang mustajab, antara azan dan iqomah, waktu sujud, di sepertiga malam, ya, saat berbuka, puasa, saat dalam musafir. Ini banyak sekali kita lupa untuk memanfaatkan ya, kebaikan-kebaikan yang ada ini. Tentu ini keterbatasan ilmu kita, dan ini juga perlu untuk berlatih diri, ya kan? Itu perlu kita. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, barangkali demikian yang dapat kita bahas. Ya. Ada satu lagi? Udah selesai. Tafadhol, Ustaz, ditutup. Baik, terima kasih banyak untuk para teman-teman semua yang bergabung pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita ambil faedah, dapat kita ambil faedahnya. Dan kita selalu diberi oleh Allah SWT semangat, keinginan yang besar untuk menambah ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Dan saya sendiri mohon maaf jika ada dalam penjelasan yang kurang ahli atau kurang memuaskan penjelasan saya, mohon maaf ya atas ilmu yang saya miliki. Terima kasih untuk semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.